Ke depan bagaimana membangun kualitas baik pondok pesantren, kualitas dalam manajemennya, pengelolaannya, dan juga kontennya. Madrasah Majlis Salim juga demikian pula masjid-masjid kita. Kita ibu bapak hadirin berbahagia sudah melihat tetangga kita membangun pesantren begitu hebat dan mentereng. Tanahnya puluhan hektar ada di depan mata kita. Dan haluan daripada akidah juga ibadah mereka adalah jauh berbeda dengan kita. Tapi yang paling lucu, ternyata santrinya adalah orang-orang kita. Inilah yang menjadi tantangan buat kita semua. Udah biayanya mahal, kemudian pendidikannya sangat ketat, tapi mereka pada mau juga masuk ke sana. Dibandingkan dengan sekolah, madrasah, mondok kita yang murah bahkan gratis, dia masih tidak mau. Kecuali yang majirin. Kalian sekalian, ada di Subang, kemudian di Bekasi, Jakarta, masuk pondok pesantren sampai 50 juta, mereka pada mau, terdesak-desakan, bahkan hari ini sudah ditutup pendaftarannya. Ternyata begitu kita lihat, santri mereka adalah orang-orang Nahdiyin. Oleh karena itu nanti di Plaret saya berharap ada pesantren yang berkualitas tinggi, kemudian gedungnya mentering hebat, area tanahnya luas, pelayannya sangat prima. Nanti barangkali bisa diadakan antara Plaret, Tegalwaru, Maniis. Insya Allah nanti orang-orang ini tidak akan kemana-mana, tapi kepada pesantren yang memang habitatnya adalah Nahdlatul Ulama. Betul tidak? Betul. Kemudian kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan pesantren yang sudah ada seperti Minatul Huda ini semakin maju, semakin berkembang. Amin. Karena yakin hadirin, hanya seperti pesantren inilah kita akan menitipkan kader-kader Nahdlatul Ulama. Juga di Plaret ini pesantrennya sangat banyak. Dan kebetulan hari ini juga datang hadir di tengah kita yang saya lupa menyebutnya. Pertama adalah Kepala Kemenag Kabupaten Purwakarta, juga Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Purwakarta. Menurut data Kabupaten Purwakarta itu pesantrennya 256. Banyak tidak ini? Nah, kalau 256 pondok pesantren di Kabupaten Purwakarta ini, Masya Allah, hebat dalam bangunannya, hebat dalam kualitasnya, hebat dalam pelayanannya, insya Allah anak-anak NU tidak akan kemana-mana. Kehadiran Gus Musfik hari ini mudah-mudahan menjadikan motivator Gus Muafik. Punten. Gus Muafik nanti akan menjadi motivator untuk kita semua. Amin. Sehingga kita termotivasi untuk membangun Nahdlatul Ulama, baik jamaah atau jamiahnya. Dan ke depan NU bukan hanya banyak jumlahnya, tapi hebat kualitasnya. Amin. Sehingga hadirin sekalian, nanti betul-betul negara ini akan memperhitungkan Nahdlatul Ulama. NU itu tidak usah turun ke jalan DM lagi, bakal geger dunia ini. Tidak. Masa kade ulah sok aya nu macam-macam ka anu. Bagas teh. Komo deui hadir sekalian, urang ayeuna mah kasieun, mah aya kahariwang. Lamun Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Malah engke mah ulah frustasi. Sing jadi presiden. Amin. Pak Jokowi kan dua kali engke Ma'ruf Amin naik jadi presidennya. Amin. Mudah-mudahan panjang usianya. Amin. Rasa ngalamun teh puguh lah. Nu puguh ngalamun mah. Beres kitu. Oh, kitu. Sing jelas ngomong teh. Insyaallah nanti akan ada kegiatan seperti ini di Kecamatan Wanayasa. Ke tempat di alun-alun nanti ngawengku karena beberapa kecamatan yang ada di sekitar itu. Bojong, Kiara Pedes, Pondok Salam, Pasawahan. Insya Allah kita akan memberikan satu apa syiar tentang NU itu memang ada. Betul tidak? Ulah pembawae gitu. Keras. Ya Pak Robon tadi. Insya Allah kayak digugahkan ke Insya Allah. Hari sekalian itu saja yang dapat kami sampaikan. Pada hari ini kita berdoa berharap mudah-mudahan negara ini aman, sejahtera dan bahagia. Pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD provinsi kabupaten berjalan dengan mudah dan lancar. Dan yang terutama mah mudah-mudahan nomor hiji sing kemah. Terus gitu. Ulah ragu-ragu deui. Terus. Tapi aya pamenta naon? Anu hadir ayeuna kudu bisa ngagaet masing-masing 10 kepala keluarga. Siap tidak? Kalau yang hadir ini ada 1000 berarti ada 10.000 keluarga yang akan bergabung dengan nomor 1, betul tidak? Siap tidak? Tapi kada ulah hilap ayeuna ngabantu ulah kami natuh beda. Beres. Iya, aya Kang Tedi, aya Kang Wahid, aya Kang Saiful Mila, aya Kang Anwar. Pokona mah aya sadayana tokoh anu ngadukung nomor hiji, setuju tidak? Mudah-mudahan itu saja yang dapat kami sampaikan. Acara ini berjalan yang baik dan lancar. Dan akhirnya semoga Allah bersama dengan kita selamanya. Amin. Di dunia wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Roy Suryah PCNU Kabupaten Purwakarta, Kiai Haji Dr. Abun Bunjamin Emma yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang terakhir insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Purwakarta. Kepadanya dipersilakan. Tepuk tangan buat Kapolres Purwakarta yang telah hadir di depan kita semua. Kampanye besok. Ya kampanye supaya aman. Untung nanti nyatak catatan. Kumargi takut sieun salah nyebat kayak doraka ka ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tenang, tenggemper. Yang saya hormati orang kita, orang tua kita semua, Kiai Haji Abun Bunyamin, Rois Suryah PCNU Kabupaten Purwakarta. Yang terhormat Ibu Bupati Purwakarta ataupun yang mewakili, bila ada. Kemudian termasuk suaminya. Kemudian juga Ketua Nahdlatul Ulama Purwakarta Bapak Dr. Andes Bahir Muhlis beserta jajaran PWCNU Kabupaten Purwakarta dan Ranting NU Kabupaten Purwakarta. Kemudian juga Kiai Haji Dr. Andes Jondin sebagai Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, Kiai Haji Anwar Nasihin Ketua Forum Nahdiyin Bersatu Purwakarta, Kiai Haji Abdul Wahid pimpinan pondok pesantren Minatul Huda, kemudian Kiai Ahmad Haidar, Ketua PWGP Ansor Jabar, para kiai dan pimpinan pondok pesantren sekabupaten Purwakarta, Bapak Haji Abang Hadi Musa Said, abangnya yang saya sebut, pengasuh pondok pesantren Cipulus, Mustika Kecamatan Pleret, kemudian juga Haji Ahmad Pelita Surya, sesepuh Pleret, Haji Asep Saifullah, sesepuh Nahdlatul Ulama Pleret, Ansor, Banser, dan kader muda NU Kabupaten Purwakarta, Ketua PKB Kabupaten Purwakarta, Teh Neng seperti ini, itu paling gelis akhirnya. Tokoh inspirator Kang Deddy Mulyadi, kalau tadi kan aliasnya, dan tentunya motivator kita yang biasanya saya lihatnya cuma di YouTube, yaitu Gus Musa Muwafiq, yang alhamdulillah bisa bergabung bersama kita, serta seluruh tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pasti pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di tempat ini, di pondok pesantren Minatul Huda. Dan jujur kalau mau bicara, tadi saya di kediamannya Pak Kiai Haji Abun, saya sudah ngantuk berat, ngantuk. Di jalan pun saya gak sadar dibawa kemana. Tapi begitu turun dari mobil jalan ke sini, apalagi duduk di sini, hilang ngantuk saya. Pertanyaannya, kenapa ngantuknya hilang? Bicarakan kopi, bicarakan. Karena satu yang saya lihat, saya satu bulan ini dipindahkan ke Purwakarta dari Banjar, jadi baru satu bulan. Begitu berangkat, Ketua Bawaslu pesan saya, Pak Matrius, hati-hati Purwakarta. Saya bilang, kunaon. Karena indeks kerawanan pemilu tertinggi di wilayah Jawa Barat adalah di Purwakarta. Katanya begitu. Tapi kenyataannya, malam ini begitu di sini, saya gak pernah mengkhawatirkan lagi itu. Kenapa? Karena saya yakin pemilu 2019 di Purwakarta akan aman. Saya yakin, yang saya yakin-yakinnya seperti hanya saya diyakinkan oleh saudara, suara saudara-saudara tadi, begitu mendengar Pak Kiai Abun memberikan sambutan, saudara-saudara semua, teteh, akang, tadayana, merhatuskan beliau. Jadi saya pun yakin akan aman seaman-amannya, seperti halnya saya selama ini semakin yakin bahwa kita tahu katanya ada sekelompok orang yang ingin mengganti dasar negara kita Pancasila dengan tenggelamkan. Namun sekali lagi saya yakin semua orang yang memang satu memegang empat pilar, yaitu satu Pancasila, dua Bhinneka Tunggal Ika, ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945, yang empat itu singkat jadi apa? Tidak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena tanpa sengaja tadi saya buka-buka kan, saya membaca hal yang menurut saya bacanya aja merinding. Kenapa? Karena saya bacakan ini. Ya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika Pancasila datang kepadaku, aku meminta petunjuk Allah dengan puasa 3 hari. Menghatamkan Al-Quran dan membaca Al-Fatihah sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai aku baca 350 ribu kali. Setelah puasa 3 hari, aku lanjutkan sholat istikharah 2 rakaat. Pada rakaat pertama, aku baca surat At-Taubah 41 kali. Dan rakaat kedua, surat Al-Kahfi 41 kali. Sebelum tidur, aku membaca ayat terakhir surat Al-Kahfi 11 kali. Maka aku ridho Pancasila sebagai dasar perkat bangsa dan menjadi ideologi negara Indonesia. Pertanyaan saya, apalagi yang mau didustakan? Betul. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran saya pemilu 2019 di Purwakarta aman. Tidak aman. Saya yakin aman. Aman. Kedua, saya tidak ada khawatir lagi bahwa dasar negara kita akan diganti sekelompok orang. Saya yakin itu tidak akan terjadi. Karena itulah malam ini saya hadir, rekan-rekan perwakilan dari Polres pun hadir, sampai Abah Budiman pun ternyata saya lihat nyawa Gus Muwafiq, dan jadi suatu kebanggaan buat saya. Ya, saya sama seperti rekan-rekan. Ya, bersyukurlah saudara-saudara sekalian bisa nyoblos. Harus nyoblos nanti bagi yang memang berkewajiban nyoblos di tanggal 17 April nanti. Kenapa? Karena saya dari mulai waktu sebelum nyoblos sampai sekarang gak pernah dikasih kesempatan buat nyoblos. Kalau mau nyoblos saya nunggu pensiun dulu baru boleh nyoblos. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Purwakarta yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Terima kasih Bapak Kapolres. Selanjutnya, acara yang dinanti Rajaban Akbar dan peringatan Hari Ulang Tahun Nahdlatul Ulama ke-96. Mari kita buka mata, buka telinga, dengarkan ceramah dari Pendekar Nahdlatul Ulama. Buka mata, buka telinga, mari kita dengarkan Pendekar Indonesia, yaitu Gus Muwafiq dari Yogyakarta. Tafadhol. Pakai kursi Gus. Enggak, ini ada di gua aja sama lagi. Di sini Gus. Nah, di sini aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikasih apa ya? Oh, dikasih mic. Video biar enggak jadi hoax. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para jengan, para habaib, kepada ajengannya kalau di sini ya, ajengan Abun Bunyamin, sesepuh Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Suriah, ajengan Abdul Wahid, dan seluruh ajengan yang hadir, tidak lupa ajengan Deddy Mulyadi. Amin. Ajengan yang asli itu yang ini. Ikat. Ini kalau zaman dulu beliau ini Brahmana. Bapak Kapolres, Banom-banom NU dan seluruh warga masyarakat, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mohon jangan berisik. Ya, ini ngaji paling susah. Ini ngaji Isra Mi'raj. Salahnya nulisnya Isra Mi'raj. Ngaji susah. Kiai kalau ngaji Isra Mi'raj itu mikirnya berkali-kali. Terus yang nangis lebih baik dibawa ke dalam dulu. Oh, yang nangis. Anaknya yang nangis dibawa ke dalam dulu aja, jangan di situ. Dibawa aja, dibawa. Ah, dibawa ke dalam. Kalau di situ-situ jadi bikin pusing ibunya. Nah, bawa ke dalam. Oh, ternyata bukan ibunya yang gendong tadi. Sudah ya. Oh, cucunya. Ya, Abdul Fatah. Ini mau naik ke kakek ya ini. Jadi ini ngaji susah. Mohon yang hati-hati kalau ngaji Isra Mi'raj. Ini muskilnya muskil. Ngaji yang lain kiai itu mudah, barangnya ada. Ngaji mulutan mudah, menceritakan bayi lahir, ada bayinya, dukun bayinya ada, saksinya banyak. Ngaji hijriyah enak jelaskannya, wong Nabi hijrah, untanya ada, yang nuntun untanya ada, sahabat muhajirinnya ada, ansurnya ada. Ngaji apa, Nuzulul Quran, Qurannya ada, Siti Khadijahnya ada. Nah, ngaji 17-an ya lebih mudah, wong teks proklamasinya ada. Bung Karno yang baca ada. Nah, kalau Isra Mi'raj itu susah. Enggak ada saksinya. Ditemani malaikat Jibril, sampai sekarang orang enggak pernah tahu dan bisa nanya ke malaikat Jibril. Lia Eden katanya ketitisan malaikat Jibril juga enggak bisa ditanya. Malah ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal sedunia karena bisa nangkep malaikat Jibril. Bareng sama Buruk, siapa yang bisa nanya Buruk itu di mana? Makanya Isra Mi'raj itu muskil, muskilnya muskil, maka hati-hati. Makanya jangankan kita, sahabat aja nggak percaya kalau Isra Mi'raj itu ada. Karena peristiwanya lailan, semalam dan malam. Dan enggak main-main, minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Minal masjidil haram Makkah, masjidil aqsa Filistin. Namanya saja masjidil aqsa. Aqsa itu bukan ba'id. Kalau ba'id itu jauh. Kalau aqsa itu nenek moyangnya jauh. Kalau di Jawa namanya Jabal Kat. Enggak tahu kalau bahasa Sunda apa kan. Yang jauh yang enggak jelas jauhnya itu apa. Remeng-remeng. Ya jauh lah pokoknya aqsa itu. Makanya bahasa Al-Quran itu ada nyebut aqsa. Waja'a min aqsal Madinah, itu untuk menyebut peristiwa. Ada orang datang ke Rasulullah, gak ada yang ngerti. Model bajunya asing, bentuk mukanya asing, ngomongnya juga gak jelas, wajahnya itu aneh. Teriak-teriak dari depan masjid, "Mat, muat, mat, mat." Sahabat yang lain itu cuman, "Ya Allah, ini makhluk mana ini? Manggil Rasul kok mati." Padahal sudah dilarang, "La taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dah." Kamu jangan manggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Maka ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah, lah tiba-tiba ada mat, mat, mat. Sahabat yang lain, "Ya Allah, tak tempeling aja ini tuh, tuman ini." Tuman. Tuman. Tuman. Rasulullah bilang, "Ya sudah biarin aja ya, suruh masuk, suruh masuk." "Ya masuk." Dia masuk dia, duduk-duduk masuk. "Mat, apa?" "Aku pengen kencing." "Ya kencing aja." Disuruh kencing itu bukan cari toilet, tapi di depan Rasulullah buka jubah kencing. Sahabat Umar udah gak tahan, tarik pedang mau dipotong kepalanya. Rasulullah, "Umar jangan, Umar jangan." "Apa ini ya Rasul?" "Anak nekat ini tuman ini." Kalau dibiarin bisa malunjak, malunjak gitu. Udah biarin, tapi dia kencing di dalam masjid. Udah biarin, adatnya di kampungnya sana emang begitu. Dia anak kampung, di kampungnya itu apa-apa dikencingi sama dia, adatnya gitu. Ada pohon ya dikencingi, ada bantrek ya dikencingi. Gini-gini juga santriku, ini santri Purwakarta. Santri pleret. Nah itu kemudian orang seperti ini disebut wajah amin aqsal Madinah, orang dari ujungnya kota itu, kampung sekampung-kampung. Nah, Masjidil Aqsa itu jauh. Makanya ketika Rasul cerita semalam itu gak ada yang percaya. Naik kuda itu satu bulan. Ada penunggang kuda paling hebat di zaman Rasul, namanya sahabat Kokok. Sahabat Kokok itu kalau naik kuda sering kebablasan, saking cepatnya. Jadi ini kayak laki luknya, menembak lebih cepat dari bayangannya. Luar cepat. Satu ketika kebablasan masuk ke tengah pasukan Romawi, dipanah sama 250 ribu tentara itu gak kena, saking jagonya naik kuda, lompat kiri, lompat kanan, lompat kiri. Kalau sekarang ya Valentino Rossi lah. Lah itu butuh waktu satu bulan. Makanya satu malam kok minal masjidil haram, minal masjidil aqsa, gak ada yang percaya. Apalagi ke langit, paling tinggi masih burung bangkai waktu itu. Kalau di Jawa paling tinggi mungkin Gatot Kaca gitu. Paling tinggi itu sampai langit, kan orang percaya. Sampai akhirnya cerita itu dianggap ceritanya orang gila. Dan yang menganggap itu ya sahabat-sahabat Rasul sendiri. Alah itu orang gila. Apalagi peristiwanya terjadi saat Rasulullah ditinggal meninggal sama Siti Khadijah. Peristiwanya pasti enggak enak. Maka kemudian semua orang menganggap itu, wah Rasul sudah gila ini kayaknya. Nah, yang paling emosi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini sangat emosi ketika ada orang membicarakan Rasul itu udah mulai gila, dipukuli sama Sayyidina Umar. Pak tuman, pak, pak itu. Sampai Sayyidina Umar ini lama-lama orang semua ngerasakan dipukuli sama Sayyidina Umar. Tapi nggak ada yang bergeming, semua sepakat, iya ya Umar. Sampai akhirnya Sayyidina Umar nanya sendiri ke Rasul, ya Rasul, aku mau curhat ya Rasul. Apa lo tanganmu kok bengkak gitu, kenapa? Ya karena inilah, aku ini hari ini emosi semua, orang mau tak pukuli semua mulutnya. Tuman ini orang-orang. Lah kenapa ya Umar? Lah katanya engkau gila ya Rasul. Lah kenapa? Lah katanya engkau habis dari langit. Lah iya memang. Hah? Iya. Berarti orang-orang itu enggak bohong. Enggak. Engkau dari langit ya Rasul. Iya. Waduh, mate. Benar ya Rasul, iya. Sayyidina Umar begitu dengar seperti itu langsung keluar rumah Rasulullah, pedangnya ditarik, diobat tapi begini. Duh, ya enggak ada yang berani, sambil nangis. Semua semburat entah kemana, enggak ada yang berani mendekat Sayyidina Umar, takut mati. Yang Sayyidina Umar nangis. Ya Rasul, kurang apa aku ikut engkau ya Rasul? Keluarga tak tinggalkan, suku tak tinggalkan. Masa gara-gara ditinggal istri aja sampai berubah pikiran ya Rasul? Bayangannya Sayyidina Umar ngomong sama aku, mana perempuan tercantik di kota ini yang kau inginkan ya Rasul? Kan ku datangi dia, kalau masih gadis akan ku lamar dia, kalau sudah punya suami kan ku bunuh suaminya. Loh, Sayyidina Umar ini kan orang paling keras, mana ada orang sekeras Sayyidina Umar, alisnya nyatuin, nggak pernah senyum. Baca Qurannya seorang sekampung nggak ada yang berani dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, nggak ada orang berani. Kalau yang lembut-lembut itu kan Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang Allah? Tadi kok enggak. Nah berarti pangkatmu tidak kelas Sayyidina Umar. Maka jangan sok galak. Ketahuan kelasnya sekarang. Makanya jangan jangan dong, kelasnya cuma kelas Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau kelasnya Sayyidina Umar, tadi saya bilang bismillahirrahmanirrahim, Allah gitu. Yeah. Hari mana? Berarti orang Sunda memang orang yang lemah lembut. Cocok. Yang ngecek saya lokasi, ngecek lokasinya gampang, ternyata nggak keluar tuh. Begitu bismillahirrahmanirrahim. Allahnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang sini memang lembut. Berarti cerita yang galak-galak itu bukan asli dari sini. Nah, berarti korban hua. Itu Sayyidina Umar keras, jangankan manusia, iblis itu dengar Sayyidina Umar lari. Kalau khutbah itu enggak ada yang berani gini sama Sayyidina Umar. Pedang ditarik. Ittaqallah. Ittaqallah. Gini semua orang seperti Sayyidina Umar. Kerasnya luar biasa. Makanya waktu meninggal Sayyidina Ali itu bernadar, orang kok kerasnya kayak gini, saya pengen ngerti. Kalau ditanya malaikat Munkar Nakir jawabnya apa kira-kira. Maka meninggalnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kuburnya di Kuping sama Sayyidina Ali. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Munkar Nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Ya marabuka. Ya Allah. Nah apa lagi? Udah itu aja deh. Gak jadi. Kira deh. Waras itu. Waras Sayyidina Umar itu. Gak ada yang ditakuti di dunia ini tuh. Yang ditakuti cuma tiga, Allah, Rasulullah, istrinya. Loh, ya mirip-mirip juga sama yang di sekitar sini kayaknya. Mirip Sayyidina Abun. Loh, kata Kang Deddy mirip Sayyidina Abun. Loh, ini loh makanya loh. Kabar ini menyebar ke masyarakat Makkah. Ke masyarakat yang lain menyebar ini cerita tentang Rasul naik ke langit dan sahabatnya enggak ada yang percaya. Maka yang paling senang Abu Jahal. Abu Jahal senang, Abu Jahal langsung datang ke Rasulullah. Pak Ahmad, apa man? Umpamannya. Katanya kamu habis naik dari langit. Iya. Bapak-bapak hebat kamu. Nabi beneran hebat kamu bisa naik ke langit. Ya gitu, tapi kan temanku gak ada yang percaya man. Alah temanmu gitu jelek-jelek aja diurus. Bodoh-bodoh temanmu itu, akalnya gak nyampe. Orang budak-budak gitu. Udah gak usah dipikir lah teman-temanmu orang kiri-kiri gitu. Gak percaya gak usah dipikir lah. Tapi kalau kolega saya, relasi saya pasti seneng dengar ceritamu. Dan pasti percaya orang teman saya ini intelektual semua. Nah jadi begini deh, daripada temanmu gak percaya, nanti saya yang ngundang teman-temanku biar kamu bisa bercerita di depan teman-teman saya. Saya potongin kambing, potongin unta, saya siapkan semuanya, panggungnya saya siapkan biar kamu bisa bercerita tentang Isra Mi'rajmu itu. Jam berapa man? Besok datang ke sini habis isya ya. Oh ya. Rasul datang ke tempat Abu Jahal. Abu Jahal halumi, halumi, kumpul, kumpul. Muhammad udah mau cerita itu. Akhirnya Rasul datang menceritakan Isra Mi'raj yang menyiapkan semuanya Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi Rasul pidato pertama kali di peringatan Isra Mi'raj itu panitianya Abu Jahal. Sama Abu Jahal bilangnya kafir. Jadi ketua panitia Isra Mi'raj peringatan pertama kali itu Abu Jahal. Ini Abu Jahalnya mana ini? Iyalah. Abu Jahal kan pinter sudah ya. Sudah Muhammad silakan cerita. Mana Rasul cerita. Nah tapi tukang untuk nguji materialnya udah disiapkan. Begitu selesai Muhammad. Apa? Itu perjalanan dari Makkah ke Madinah itu warungnya berapa? Hah? Warung? Ya yang mikir warung siapa? Kan gak ada yang mikir warung. Tapi memang rencana jahatnya Abu Jahal untuk menguji sesuatu yang gak dipikirin orang. Semuanya warungnya berapa? Ya enggak ngitung aku. Wah, bohong kamu, berarti kamu enggak ke sana. Itu belok-belokannya berapa? Ya siapa yang ngitung belokan? Akhirnya terakhir kamu katanya naik ke langit. Iya, dari mana? Masjidil Aqsa. Tiangnya berapa Masjidil Aqsa? Wah, ya enggak tahu. Terus kamu gentengnya berapa? Yang ngitung genteng siapa? Sekarang Kang Deddy, Kang Deddy ini bupati. Benerkah jadi bupati kita uji malam hari ini? Itu jendelanya pendopo berapa? Dua. Gak bisa jawab juga ini berarti. Wah. Dilempari batu Rasulullah. Oh kamu berarti bohong. Dalam kondisi kejepit Rasulullah. Nah, Allah manggil Jibril. Ya Jibril, ya Jibril. Apa ya Allah? Itu nabiku kejepit. Kamu turun. Ngapain ya Allah? Siaran langsung. dalam kitab tafsir dijelaskan tentang membawa gambar yang hidup. Nah, gambar hidup itu apa kalau bukan siaran langsung? Ya kalau orang sekarang kan terbukti semua siaran langsung. Makanya kayak orang enggak percaya Fatihah bisa disebar ke semua wa ila jamil muslimin wal muslimat, kok enggak percaya. Ini kan orang kuno. Wong tinju aja bisa disebar sekarang, syuting orang satu, naikkan ke satelit, sebar ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, jamnya sama. Makanya kalau orang enggak percaya dengan Fatihah bisa dibagi, nah itulah yang namanya enggak punya TV orang ini. Enggak ngerti tol langit. Ya inilah makanya orang kalau enggak ngerti kurban hewan. Loh. Lah akhirnya begitu ditanya, ya malah gimana? Pintunya berapa? Ya gambarnya diputer 12. Benar juga. Gendangnya berapa? 27.000. Kalau enggak percaya hitungan sendiri. Ya udah akhirnya. Loh itu makanya ngaji Isra Mi'raj itu hati-hati. Karena ini peristiwa yang paling muskil. Muskilatnya Islam itu di Isra Mi'raj. Banyak yang gagal menjadi muslim itu karena enggak paham Isra Mi'raj. Itulah. Nah, Isra Mi'raj itu sendiri apa? Sebenarnya apa sih Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu kan digambarkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi subhanalladzi, maksudnya Allah zat asra bi 'abdi yang memperjalankan hambanya lailan malam dan semalam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Pertanyaannya kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok tidak minal masjidil haram ilal Purwakarta? Kok tidak masjidil haram ilal Batavia Pleret? Kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Ada apa di balik minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Hanya dijelaskan apa? Alladzi barokna haulahu. Yang dibarokai, cuma dijelaskan itu. Linuriyahu min ayatina, agar abdun ini bisa ditunjukkan kekuasaannya. Kenapa mesti ditunjukkan? Wong yang lain juga enggak. Nabi Adam enggak ditunjukkan karena kampungnya sama dengan Allah pertama kali. Nabi Idris ditunjukkan udah enggak pulang lagi. Nabi Musa dengar geludak-geludak mati, apa pingsan. Nabi Isa ditunjukkan enggak turun lagi. Nabi Muhammad nanti ditunjukkan. Kenapa? Linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Karena Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lah, kitab kalau kita ngaji ayat ini tafsirnya kebalik. Jadi linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir itulah penjelasannya. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Kok sampai minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Kira-kira mendengar apa? Ini problem terbesar sepanjang sejarah kenabian Rasulullah sebagai khotamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup. Kenapa? Karena nabi ini penutup kenabian, tapi ibarat nabi ini mau nutup, ada yang masih enggak bisa ditutup, ibarat gelas itu mau ditutup masih ada sendoknya yang berdiri dua begini. Apa itu yang gak bisa ditutup? Yang agama Allah sebelum Nabi Muhammad. Apa? Yahudi dan Nasrani. Gak bisa ditutup ini. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani ini satu jalur dengan jalurnya Nabi Muhammad. Cuman bisa geser kiri dan kanan karena Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang satu bernama Ishak, yang satu bernama Ismail. Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel. Dari Israel 12 ini apa punya anak 12 namanya Bani Israel. Dan dari Bani Israel lahir nabi besar Musa, punya kitab Taurat, punya agama besar Yahudi. Dari situ lahir Nabi Dawud, lahir Nabi Sulaiman, membangun kota besar Baitul Muqaddas. Dan dari situ lahir Nabi Isa alaihissalam, punya kitab Injil, punya agama besar namanya Nasrani. Nah, Rasul mesti nutup, tapi yang ditutup ini masih kuat dua-duanya. Yang satu menyebar ke seluruh dunia, yang satu berpusat di Vatikan. Makanya Rasul itu paling berat ngadepi dua saudaranya ini. Kalau yang pagan penyembah berhala di Makkah enggak terlalu sulit. Enggak terlalu sulit, bisa. Tapi ngadepi dua ini loh, karena dua-duanya ini hidupnya sudah nyaman. Megang Taurat itu artinya mengendalikan dunia waktu itu. Nabi Musa begitu dikasih tuh. Oh, mati. Oh, enggak ada persiapan genset nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hidup lagi. Ya. Jadi Yahudi itu enak. Nabi Musa itu punya kitab Taurat itu udah nyaman betul hidupnya. Tangan masuk saku keluar jadi listrik. Tongkat dilempar keluar jadi barongsai. Ular. Ya kan ular. Tongkat dipukul ke laut jadi jalan tol. Pak Jokowi itu kalau punya tongkat Nabi Musa aman ya. Kang Deddy punya tongkat. Enak, makanya sejarah besar orang Bani Israel itu hebat-hebat karena punya Taurat. Ada Bal'am bin Ba'ura. Ini Bal'am bin Ba'ura ini punya ilmu yang bisa mindah sesuatu tanpa menyentuh. Kalau bahasa sekarang namanya telekinesis. Jadi kalau Bal'am mau lewat, kok ada orang ngumpul gini kok jengkel, celingi sak lapangan, pindah ke Bandung. Makanya perempuan cantik nggak ada yang berani menghina Bal'am. Celingi pindah ke kamarnya Bal'am. Wih Bal'am. Ada namanya Musa Samiri, mampu melihat malaikat Jibril. Ada Sam'on yang rambutnya tidak bisa dipotong untuk narik. Kalau ngambil kelapa nggak perlu dipanjat, rontok semua. Nah, ini menghasilkan satu variasi-variasi beragama dalam agama Yahudi. Perubahan-perubahan kitab dari Taurat ke Talmud menghasilkan tarekat besar namanya Kabbalah. Mursyid-mursyidnya sampai sekarang berkembang di seluruh dunia. Ya, di Eropa dikenal dengan namanya Imuswan, dikenal dengan namanya Ben Gurion, Israel, yang akhirnya pindah ke Israel, bangun negara namanya Israel. Ada seorang yang matanya satu namanya Moshe Dayan, membangun konsep besar Mossad, badan intelijennya Israel. Yang Imuswan akhirnya diangkat menjadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Ya, namanya Imuswan tahun 76, ditutup tahun 96. Itu Imuswan punya divisi perdukunan namanya Star Wars, tempelkan di CIA. Begitu pensiun sekarang bikin sekolahan namanya Brotherhood of Snake. Muridnya yang paling pintar namanya David Copperfield. Nah, salah satu pengikut Kabbalah sekarang menjadi idola kita semua. Siapa? Lionel Messi, pemain sepak bola. Karena kita nggak ngerti ini Yahudi ini kuatnya luar biasa. Nabi Daud punya kitab Zabur, tangan masuk tanah keluar jadi logam. Makanya dunia sekarang masih dikuasai Yahudi karena menggunakan bintang David, bintang Daud. Seluruh dunia sekarang ini masih logam, pesawat logam, ini logam, ini logam. Makanya senjata logam semuanya. Itu yang bisa melawan sesungguhnya orang sini. Kalau nanti konsepnya sudah ketemu. Kenapa? Karena Arab punya alat musik terbang terbuat dari kayu dan kulit, Eropa punya alat musik terbuat dari kayu dan kulit namanya gitar, kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kujang keris dibuat dari batu bintang yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Jerman sekarang mampu melelehkan logam sampai di 7.000 derajat. Karena di atas itu reaktornya nggak kuat. Kita sudah nggak ngerti 15.000 derajat masa lalu itu api apa. karena kita sudah tidak berpikir itu, bahkan kerisnya kita musyrikkan sehingga kita kehilangan ilmu dan kehilangan metalurgi yang ada. Ini diem-diem sebenarnya kita kehilangan baik. Gamelannya dimusyrikkan juga. Akhirnya yang laku jualan organ. Akhirnya organ tunggal. Akhirnya organ tunggal yang laris itu. Ya kan? Nah inilah Indonesia. Punya banyak hal. Nah Nabi Sulaiman lahir Nabi baru lagi. Punya kehebatan yang luar biasa. Bangun pembangunan apa-apa saja pakai jin. Burung diajak ngomong, semut diajak ngomong, sampai kentut bisa diajak ngomong. Makanya kalau Nabi Sulaiman ada orang kentut gak pernah ribut, karena kentutnya ditanya, kamu kentutnya siapa? Kentutnya Muafik. Udah selesai, gak ada pertanyaan. Ini Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini yang bangun kota besar namanya Baitul Muqaddas yang sekarang ada di Filistin itu. Dari Bani Israel lahir lagi Nabi besar namanya Isa alaihis salam, punya kitab namanya Injil. Dari kitab itu lahir agama besar namanya Nasrani. Bahkan sampai hari ini pusat kotanya ada di Vatikan. Pemimpin tingginya namanya Paus. Sampai di beberapa negara namanya Kardinal. Ada namanya Romo-Romo, Uskup. Di semua negara. Nah di zaman Rasul ini mau ditutup gak bisa, karena Yahudi Nasrani itu hidupnya enak. Dia nyerang Romawi, Romawi kalang kabut. Padahal Romawi negara terkuat di Eropa waktu itu. Punya Tuhan namanya Zeus, menikah dengan istrinya namanya Hera, punya anak Hercules. Dia ditabrak sama orang Yahudi Nasrani, KO orang Romawi. Akhirnya orang Romawi punya kepintaran. Kalau aku mau menang dengan orang Yahudi Nasrani, kan ku curi kitabnya. Ambillah Taurat, ambillah Injil. Akhirnya berubah jadi Old Testament dan New Testament. Akhirnya perkelahian berani. Akhirnya Khawariyun kalah. Tapi Romawi bangkrut. Akhirnya melakukan embargo emas. Karena embargo emas dilakukan oleh Romawi, negara Asia kekurangan emas. Yang paling parah adalah orang India. India kehilangan emas karena India ini hidung emas, kaki emas, kuping emas, gigi emas orang India ini. Di embargo Romawi nggak punya emas, pecah perang ras dua, satu ras Arya, satu ras Weda. Ras Weda keluar dari India, terdampar di Pulau Maldiv, bikin kerajaan Salangkanaya. Punya anak namanya Mula Warman, bergeser ke ujung timur Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman, masuk ujung kulon, bikin Salukonegoro, masuk pedalaman Jawa Barat, anaknya namanya Purna Warman, bikin Tarumanegara. Punya anak Senasan Hageser Galo, punya anak Sanjaya, masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan besar namanya Mataram. Ini dunia bergerak seperti itu dari dulu. Mataram menjadi besar karena apa? Hidup di negeri kaya seperti Nusantara. Tapi pecah perang antara ras apa? Antara dua kekuatan. Yang satu bangsa Sanjaya Hindu, yang satu bangsa Shailendra Buddha. Bangsa Sanjaya sampai enggak mau jadi raja namanya Panuku, pergi ke India, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Yang bangsa Shailendra semakin kuat, punya raja namanya Garung, bergelar Smaratungga. Saking kerasnya akhirnya dia menang perang, tapi waktu selesai perang mau bikin candi enggak punya arsitektur, maka minta si Panukuh yang orang Hindu atau si Gunadarma bangunkan candi. Lahirlah sebuah candi Buddha tapi nuansanya Hindu, dikasih nama Sambara Budura yang kemudian dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya kemudian wangsa itu bersatu karena anak Smaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh atau Gunadarma. Diambillah menantu, akhirnya orang Hindu jadi raja di kerajaan Buddha bergelar Ragai Pikatan. Habis itu kemudian orang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, dikomandoi oleh namanya Resi Kumbayoni, bahwa pengawasan Lokapala Putra Ragai Pikatan rukun habis itu. Maka Pala Putra Dewa ketika pulang ke Palembang bangun Sriwijaya, enggak ribut masalah agama, Sriwijaya jadi besar. Yang Hindu kemudian bergeser ke timur dipimpin Sindok, menghasilkan wangsa-wangsa di timur, enggak lagi ribut. karena sudah punya pengalaman, akhirnya menjadi kerajaan besar namanya Singasari yang di sini bernama Pajajaran. Sudah enggak ribut karena sudah punya pengalaman kenegaraan dan keagamaan. Di zaman Majapahit dikuatkan kembali dalam Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bangsa ini dari dulu berbeda-beda dan semenjak itu saling menjaga. Makanya kalau hari ini ada banser jaga gereja, jangan diolok-olok. Itu warisan asli bangsa Indonesia. Itu warisan asli. Memang dari dulu kita beraneka ragam. Makanan paling beraneka ragam itu makanan Indonesia. Apa aja bisa dimakan. Apa omongan paling beraneka ragam? Omongan Indonesia. Di Jawa Timur sana, ya apa? Jawa Tengah. Apa ke piye? Jawa Tengah ke sini, ke priwe. Sampai sini kuwi naon? Neneon. Aya naon? Aya naon? Kumaha? Dramang. Ini bahasa paling banyak kita ini. Makanan paling banyak, bahasa paling banyak, bahkan hantu paling banyak dunia itu. Orang Eropa mengenal Casper sama vampir, sama palingnya Dracula. Orang Arab iblis sama jin, jin ahmar palingnya. Sini macam-macam. Ada genderuwo, ada unti, ada wewe gombel, ada gundul pringis, ada tuyul. Ngalah banyak sekali jumlahnya di sini. Ini makanya menjadi sebuah keberagamaan dan kita memiliki apa yang enggak mereka miliki. Semua punya kita. Orang Eropa punya cerita besar namanya Cinderella. Kita punya cerita besar bawang putih, bawang merah, sama aja. Orang sana punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Di Jawa ada ande-ande lumut. Sana punya cerita besar yang namanya Samson. Kita punya cerita besar Sangkuriang, pahit lidah Bantung Bondo. Sana punya cerita kura-kura ninja. Kita punya cerita kancil nyuriti. Apa bedanya? Semua punya kita itu. Jadi jangan merasa minder menjadi orang Indo. Ya punya. Makanya kita ini kadang orang ini dibikin gak pede menjadi orang Indonesia. Betul. Jadi gak pede. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Kunci bisa belok kiri ke kanan, kunci Inggris. Yang asli sini tinggal gula Jawa. Rambut hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD loh, untuk komengendasi. Jadi kita ini lengkap sebenarnya perbendaharaannya. Apa yang gak ada? Gus Dur sakit, stroke 8 kali gak mati. Seluruh dunia ini geger. Ada orang 7 kali mati kok. Apa 7 kali stroke 8 kali kok gak mati? Mereka kesini, ternyata mereka kaget obatnya cuma air doang. Puh gitu. Puh itu aja. Puh itu aja tiap pagi. Mereka lebih heran lagi karena di Indonesia ada pengobatan yang namanya pengobatan pelutut. Apa? Orang nganyang-nganyangan jempolnya yang diikat. Betul. Ininya yang ditaleni kan, pakai merang, pakai apa. Mestinya nganyang-nganyangan kan ininya yang diikat, bukan ininya. Hanya orang Indonesia yang punya pengobatan sakit mata dikasih kencing. Hanya orang kita yang punya nanahan di sini malah tancepin ke tai apa pantatnya ayam. Kok tahu bahwa di antara telur dan keluarnya ada asam yang sangat menyembuhkan. Itulah yang buat telur lembek keluar menjadi keras, maka luka yang kena itu dia akan steril. Kok tahu? Kecerdasan budaya. Apa itu karena dulu ditengok-tengok begini ya kita katakan. Hebat nenek moyang kita ini. Seluruh dunia enggak ada bisa makan gadung. Satu-satunya bangsa yang bisa makan gadung itu bangsa kita. Genderuwo aja mabuk makan gadung itu. Iya, dulu nenek moyang kita ya, dulu namanya Mbah Manap Lirboyo. Itu puasa tirakat 36 tahun makan uwi. Tahu uwi? Ya. Uwi itu dimakan lama-lama uwinya hilang. Sama Mbah Manap diganti gadung. Ternyata gadungnya yang diuri genderuwo. Kunti itu nyuri. Tengah malam Pondok Lirboyo ambruk gara-gara genderuwonya mabuk. Sama Mbak Manap dikasih minum minyak jarak, karena dikasih minum jarak sembuh. Terus jadi santri tugasnya apa? Ngisi bak mandi tiap malam, kriut kriut kriut kriut. Nah sekarang pensiun, wong Lirboyo sudah punya sanyu. Jadi kita ini kadang lupa, kita ini punya bangsa yang hidup sudah dari dulu, sebelum yang lain datang. Nah itu semua ditahayulkan, padahal itu pusat ilmu pengetahuan. Ya ini, ya makanya kalau orang masih mengobati air mata dengan kencing, pabrik sakit mata tutup itu, ini bangkrut. Coba obatan nyangan-nyangan, kalau orang masih ngikat jempolnya, kuku dia bangkrut. Sakit gigi, kuku kalau masih dimasukin ke belakang ayam ya. Jadi ini Indonesia, kita punya semuanya. Itulah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bangsa Nusantara yang kemudian jadi kita ini. Nah sementara akhirnya Khawariyun pergi ke sana. Nah akhirnya yang menemukan Rasulullah. Nah itu, nah, begitu situasi sudah sangat sulit, Rasulullah ini mau nutup, dada ditutup. Nah itu yang tahu kenapa mesti ditutup, itu Allah. Tapi cara nutupnya menggunakan Bani Ismail, dikembalikan kepada simbol awal namanya Baitul Haram, Ka'bah, bukan lagi Baitul Maqdis. Makanya ribut. Nah ketika ribut, dari awal sudah tahu, makanya Rasul itu waktu lahir sudah dicari. Jangan sampai orang ini nanti masalah menutup kekuatan kita. Maka lahirnya sudah dicari seperti mencari lahirnya Nabi Isa oleh orang Romawi, apa Nabi Musa oleh Fir'aun, Nabi Ibrahim oleh Namrud. Tapi gagal, karena apa? Disembunyikan oleh Allah. Calon Nabi besar lahir di pengungsian pada saat perang. Yang satu calon Nabi besar lahir dari bayi yang hanyut. Yang satu Nabi besar lahir dari laki-laki, dari anak yang gak punya bapak. Nabi Ibrahim lahir di tengah gua. Maka jangan sekali-sekali kita merendahkan anak-anak kita ya, karena ya, kita enggak tahu dan ditakdir dari dia menjadi saja apa. Ada yang tahu. Kang Deddy waktu kecil siapa yang nyangka bakal jadi bupati? Pasti kurus gitu, gedenya aja segini, apalagi kecilnya. Ingusnya paling juga kiri ya, kanan gitu. Borokan, korengan. Jadi enggak ada yang tahu. Maka yang kadang terlihat kecilnya gagah, malah gedenya gitu. Yang kecilnya gedenya Lo itu, makanya sudah deh, kita ini jangan merendahkan anak-anak. Kita gak ngerti nasib anak-anak ini. Jangan-jangan ini yang kurus-kurus, krempeng-krempeng sih, nanti jadi pemimpin, kita gak tahu. Yang kutet-kutet gitu. Nah, tapi Allah nutupnya dari sini. Makanya begitu lahir ini Nabi menjadi besar-besar dan dapat wahyu, ya sini ribut. Agama kita ditutup. Coba kita tanya, pengetahuan dia seberapa? Ya Muhammad, kalau engkau menutup agama nenek moyang kami dan menutup Yahudi Nasrani, menutup Millata Ibrahim, apa pengetahuanmu tentang nabi-nabi sebelum nenek moyang kita? Kasih tahu. Adam bagaimana? Ini diceritakan Allah. Nuh bagaimana? Diceritakan. Yunus bagaimana? Diceritakan semua, sampai Ashabul Kahfi juga diceritakan. Makanya Quran itu sebagian besar isinya cerita untuk menjawab tekanan saudara tua Islam namanya Yahudi dan Nasrani. Tapi terakhir pertanyaannya, pertanyaan terkait situs dan peninggalan. Kalau engkau menggunakan Ka'bah sebagai tinggalan nenek moyangmu, aku ingin ngerti, Mbah Ibrahim, nenekmu Ibrahim waktu bangun Ka'bah, itu dari sisi mana beliau meletakkan batu pertama? Kakekmu Ma'il di sebelah mana waktu bangun? Nenekmu Hajar katanya bantu, itu di sebelah mana? Katanya lari-lari cari air. Nenekmu Ma'il waktu mau dipotong katanya dilempari setan, itu lemparnya di mana? Ya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu jangan mengaku penerus, kok nggak ngerti dari mana asal usul nenek moyangmu dan sejarah keturunanmu. Mate, asal ya Allah ini gimana ya Allah? Lah ini keluh kesah ini jawab innahu wasami aul. Cuman mendengar, maka diangkat ke langit, dipertemukan dengan yang punya persoalan. Ketemu Nabi Ibrahim di mana, kek? Oh, di situ itu. Kamu kalau nanti turun kasih tandalah, namanya Makom Ibrahim. Lah kakek Ma'il sebelah mana? Sebelah situ itu. Nah, nenekmu, nenek Hajar di sebelah mana? Kayak nenekmu Hajar sebelah sana itu, lari sana itu. Nanti kamu tandai itu sofa marwah. Lempar setannya di mana? 1, 2, 3. Nanti kalau kamu turun, jangan lupakan itu. Napak tilaslah biar kamu tidak kehilangan sejarahmu dan kamu tidak kehilangan masa lalu. Nah kalau Ka'bah itu punya siapa? Itu bukan punya aku, saya cuma bangun ulang. Makanya ketika saya bangun, saya cuma berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimu sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nah itu punya siapa? Itu punya kakekmu Adam, orangnya di situ. Itu kamu nanya sendiri ke sana. Kayak itu siapa? Apa sih Ka'bah itu? Itu dulu aku turun khawatir enggak bisa pulang, tak kasih tanda. Dan tanda itu yang disebut oleh Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Kalau Jabal Rahmah, ah itu sih tunggu I love you sama nenekmu. Nanti kamu nafatilas itu semua deh biar kamu enggak lupa dengan dan enggak kehilangan sejarah masa lalumu. Maka kaum muslimin diperintahkan ibadah haji untuk apa? Membaca masa lalu untuk meminang masa depan. Itu. Makanya Islam ini sangat peduli dengan sejarah masa lalunya. Coba, tuh Allah menceritakan sampai kisah iblis saja diceritakan. Kalau saya punya pembantu bangkang, malu saya cerita. Tapi Allah bikin makhluk bangkang, diceritakan juga coba. Gak malu-malu loh inilah. Nah itu makanya begitu Nabi Muhammad turun ditanya sama orang Yahudi, di mana kakekmu? Situ. Itu ciri makam Ibrahim. Sama ilmu, di situ. Nenekmu aja di situ. Lah, terus lempar saya di situ. Nah, ini apa tinggalan Batam? Nah, itu. Itulah kan aku udah di sini, sudah napak tilas ini semua. Makanya ketika kaum muslimin kembali ke titik tertua dalam sejarah manusia, itu menjadi sebuah yang wajib, rukun dan enggak bisa digantikan. Makanya wukuf tidak bisa diganti oleh siapapun. Dan karena dari situ manusia akan mengerti dunia, jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermula dari Jabal Roh Rahmah, dua orang di situ, mingga kariwa ungsa di situ, jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Yang tetap di situ dengan bangsa Arab, tetap cantik, tetap ganteng, yang pindah Eropa berubah tinggi besar rambutnya merah, yang pindah Cina berubah tembem-tembem sipit-sipit, yang pindah Afrika berubah hitam gosong kayak kopi goreng, yang pindah ke Indonesia berubah menjadi pesek-pesek kecil-kecil. Makanya kalau orang sampai di Makkah kok gak ngerti perbedaan manusia, ini hajinya mardut. Lalu orang yang gak ngerti ini kamu mesti ngerti. Setelah itu hanya diminta lita'arofu, mengertilah. Bukan saling kenal mengenal, bahasa Indonesia gak kuat menerjemahkan bahasa Arab. Maka ta'aruf dimaknai saling mengenal, maksudnya itu pengertian. Bahasa Indonesia ini bahasa lemah, ketemu bahasa Sunda susah, ketemu bahasa Jawa susah. Di Jawa bahasa Indonesia ketemu kunduran truk itu udah enggak bisa. Apa kunduran truk itu? Truk mundur kena orang gitu. Slusupen itu bahasa Indonesia udah enggak ketemu. Pecirit-cirit itu enggak ketemu. Slam griwil. Apa itu bahasa Indonesia apa? Sunda. Nah, ya, slam griwil. Rodot gebluk. Nah, itu bahasa Indonesia apa? Enggak ketemu. Makanya bahasa Indonesia kalau ketemu bahasa Arab lebih susah lagi. Bahkan kalau secara tekstual bisa musyrik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Lalu saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu akan menjadi berat ketika orang mengambil kalimat saksi untuk bahasa kepolisian. Kamu kenapa ke kanan? Jadi saksi pak. Nah, kenapa? Sidul nyuri. Kamu lihat, lihat dengan mata kepalamu. Iya, makanya saya boleh jadi saksi. Berarti saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa kamu lihat kepalamu sendiri? Nah ini bahasa berat makanya. Makanya kalau bahasa Sunda lebih enak, bahasa Jawa lebih enak karena bahasa tua. Nah inilah. Maka lita'aruf hanya diminta mengerti. Gak diminta yang lain, gak usah diminta ke lain, gak, mengerti aja. Orang Arab kenapa cantik ganteng, gak usah protes, dia gak punya air. Kalau dibikin jelek, nanti gak mandi tambah jelek, udah diminta gitu aja. Orang Eropa kenapa tinggi besar, gak usah dikomplain. Mereka ada musim dingin, kalau dibikin kecil kedinginan mati. Tambah ciut. Hidungnya mancung kenapa? Lah hidungnya mancung kenapa? Ya karena dia butuh oksigen besar ketika apa? Musim dingin. Karena musim dingin kebutuhan oksigen hilang karena seluruh daun rontok. Eropa nggak punya daun kalau musim dingin, makanya di hari Natal bulan Desember pakai daun cemara. Karena hanya itu yang tidak rontok. Makanya Natal kalau asli dari Indonesia mungkin bisa daun kelengkeng, bisa daun jambu. Makanya nggak usah emosi, jangan tanamkan pohon cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Kita cuma diminta pengertian aja oleh Allah. Lita'arofu, agar kamu mengerti. Orang Eropa nggak punya matahari kalau musim dingin, lari ke Indonesia karena pigmen kulitnya hilang, karena ultravioletnya nggak ada. Kesini berjemur di pantai-pantai Indonesia cuma pakai cawet aja. Itu berjemur bukan porno. Kamu aja yang ngeres. Gitu aja, hanya diminta mengerti. Makanya kalau ke Bali nggak usah usil kamu, di sana memang pusat orang berjemur. Makanya kalau Kang Deddy besok jadi bupati lagi, udah habis selesai. Udah, jangan bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, pindah dia ke Thailand. Ini cuma diminta ngerti gitu aja, nggak ada masalah. Toh orang Indonesia juga gak tertarik wong bintik-bintik kayak kulit tekek gitu. Musim dingin mereka gak punya ikan karena sungainya mengering, musim panas ngawetkan ikan, jadi namanya sarden. Ngapain kita ikut makan sarden? Wong di tiap sungai kita ada ikan, setiap hari ada. Gak ada ikan kadang kodok-kodok juga ah. Kenapa mereka perang terus? Karena butuh energi pemanas di musim dingin, butuh pendingin di musim panas. Maka teknologinya air condition. Nah kalau kita sarung cukup. Kalau kedinginan kemulan sarung, kepanasan sarungnya dipakai kebut ke kebut sudah selesai. Mengerti itu aja. Orang Cina kenapa tembem-tembem sipit-sipit dan kenapa apa bergerak kemana-mana? Orang Cina itu spermanya cepat berkembang. Karena musim dinginnya apa? Musim dinginnya salju turun, mataharinya kelihatan. Jadi silau mereka. Ngerti gitu aja. Orang Afrika kenapa dibikin hitam? Allah nitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Nah kalau dibikin hitam, orang lita'arofu, mengerti gitu aja. Gak usah pakai, ngerti gitu aja deh. Gak usah pakai teori panjang-panjang. Gak usah ribut. Orang Indonesia kenapa kecil-kecil gini? Pesek-pesek, gak ada masalah. Allah lebih ngerti. Kita ditempatkan di belahan buminya yang paling indah di muka bumi. Namanya Indonesia. Mana ada bumi seindah negeri ini? Makanya itu loh, di sini nanam pohon gak perlu niat. Orang Arab ratusan juta, orang sini gak niat. Makanlah pepaya, telan bijinya, pergilah ke sawah, lah tumbuh. Maka ada namanya kopi luwak di sini, dan lebih enak biasanya karena fermentasinya langsung di perut. Makan semangka, di sawah tumbuh semangka, indah. Mana ada negeri seindah kita? Makanya saya selalu berpesan, nakku sekalian, anak-anak Indonesia, Eropa boleh memiliki apa saja, Arab boleh memiliki apa saja, Inggris boleh memiliki apa saja, Cina boleh memiliki apa saja, tapi mereka tidak memiliki satu hal, apa? Matahari yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam, hanya milik Indonesia. Itu milik kita dan itu cukup membuat kita indah. Loh makanya Rasulullah ketika Islam diajarkan untuk memahami masa lalu. Begitu selesai pembuktian di bawah, sebagian besar Yahudi Nasrani tidak mau ikut, sebagian ikut. Yang gak ikut gak apa-apa. Ini semua berjalan sesuai dengan sejarah Nabi Ibrahim. Maka kita tidak boleh lupa kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim setiap hari. Setelah kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lah Ali Ibrahim itu siapa? Ya Yahudi Nasrani ada di situ. Makanya kita ini kalau urusan sholat kiblatnya sudah dipisah, gak usah ribut. Yahudi Nasrani kiblatnya ke Baitul Maqdis, kita ke Ka'bah. Tapi kalau urusan haji kita mesti rukun sama orang Yahudi. Kalau kita gak rukun mau naik apa? Yang bisa bikin pesawat itu orang Yahudi. Semakin rajin umroh, semakin Yahudi untung karena pesawatnya laku. Pak Habib disuruh bikin pesawat enggak jadi, wong namanya tetuko, sing teko ra tuku tuku, sing tuku ra teko, teko ya enggak jadi. Setiap pernikahan kita punya cara sendiri, tapi pernikahan kaum muslimin tidak bisa tanpa ada bantuan dari orang Nasrani. Untuk siapa? Untuk cantiknya istri kita, mulai dari bedak dan parfum. Kalau bedak Purwakarta beras ditumbuk blonteng kape, orang udah enggak mau. Inilah yang kadang ini orang terus enggak boleh. Sampean bisa pergi haji dengan menggunakan uang yang indah. Dulu cetak uang pertama kali oleh bank. Bank pertama kali dibangun oleh orang Yahudi. Yang terbesar namanya Bank Devisa New York. Pemiliknya Rothschild Rockefeller. Dan dari situ seluruh sistem perbankan dunia dikontrol. Kita make untuk pergi haji. Kita make untuk bawa ATM. Bahkan kita pinjam uang bank untuk nyetak Al-Quran. Maka kiai itu jangan bang haram. Nah, kalau ada bang haram kita datangi kiainya. Kiai kalau karena bang haram tolong saya pinjami uang ya. Ini enggak bisa, umat Rasulullah ini harus benar-benar jeli. Makanya ulama itu enggak boleh nakiro, ulama harus ma'rifat. Nah, ulama itu biar ma'rifat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakhsyallah itulah mas'ulnya ulama. Kehilangan mas'ul ulamanya nakiro. Nakiro enggak bisa jadi mubtada. Karena mubtada enggak boleh menjadi. Nakiro enggak boleh jadi mubtada. Enggak bisa jadi pemimpin. Mubtada kok nakiro, khabarnya mukaddam. Itu percaya hoa. Bukan ini. Makanya kita ini ya Allah beratnya luar biasa. Maka Rasulullah selalu berpesan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna kok milik manusia, enggak mungkin karena manusia tidak sempurna. Maka kebaikan yang dimiliki oleh manusia enggak bisa berdiri sendiri. Contoh ngaji ini baik enggak? Baik. Yang paling baik siapa? Ya saya. Jauh-jauh. Iya lo Kang Didi, iya. Saya yang paling baik. Gak usah protes. Ngaji ini baik, yang paling baik saya dikasih mic. Duduk sendiri di sini, mau tadi mau dikasih kursi. Enggak mau saya karena musim rebutan kursi. Jadi nanti gua. Lebih baik duduk bareng-bareng aja jangan dia. Gak enak lah ya, ya kan gitu. Karena gak bisa, saya yang paling baik, terlihat paling baik. Tadi yang datang yang disalami paling banyak, saya sampai rebutan, didadangi sama ban. Orang baik. Tapi karena kebaikan gak bisa berdiri sendiri, saya gak boleh mengatakan saya yang terbaik. Karena kebaikan saya malam hari ini bisa terlihat karena ada panitia yang bikin pengajian. Kalau nggak ada panitia yang bikin pengajian, saya nggak duduk di sini. Makanya panitianya boleh ngomel, kami yang baik kiai, kalau nggak ada kami mana kiai ada di situ. Saya bisa protes, kalau nggak ada saya pengajiannya juga jelek. Nah ini baru dua udah ribut, 10 hari nggak akan selesai. Antara saya sama panitia. Bisa nggak selesai. Nah itu kalau sudah dua, baru dua ribut. Kebaikan ketiga, sampean yang protes, kami yang buat pengajian ini menjadi baik, kiai. Lo kok bisa? Ya karena kami datang duduk di sini. Coba kalau nggak ada kami yang duduk di sini semua, ini bukan pengajian. Lama, cek son, bukan juga kita juga. Lo khairan yang nakiro itu seperti itu. Terus yang situ komplain kami karena kami yang pasang tenda, padahal dia tadi nggak sholat asar. Yang masak kami yang bikin indah karena kami masak. Kalau kemudian yang satu, alah kami yang bikin indah apa? Tukang cobek, karena kalau nggak ada cobek nggak bisa ngulek bumbu. Yang satu kami karena ada garam. Iya kami juga nggak ngerti garammu kamu kencingi apa enggak waktu bikin. Nggak bisa berdiri sendiri. Maka umat Rasulullah jangan, kalau sudah baik jangan merasa paling baik. Itu aja kuncinya. Itu kalau itu sudah dipahami, masya Allah indahnya luar biasa beragama itu. Akan ketemu jalan keluarnya masing-masing. Begitu sekarang orang merasa paling baik, rusuh. Rokok haram karena baik, orang nggak ngerokok itu baik, bersih, nggak bau. Tapi jangan menaikkan rokok ke tingkat haram karena hukum dukhon tidak ada. Hukum dukun tidak ada. Makanya kiai selalu bertanya, kenapa kamu kok gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing kiai, mekro. Kenapa kamu ngerokok? Kalau gak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Kenapa? Karena ada 174 triliun yang masuk APBN. Kalau 174 triliun rokoknya haram, 174-nya haram, masuk APBN, APBN-nya haram untuk bangun jalan-jalannya haram, maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ini fikih, Mas. Sampean kan santri, tahu fikih, jangan sok-sokan. Uang haram. Ya uang haram, kalau pakai bank haram, uangnya haram. Pancasila haram, setiap uang ada stempelnya Pancasila. Seluruh kebijakan negeri ini dibendel oleh Pancasila karena bentuknya perundang-undangan yang dikeluarkan oleh parlemen. Maka Anda menikmati fasilitas negara, haram hidup di sini. Maka jangan selalu mengkaitkan negeri ini haram, negeri ini sekali ini. Akhir-akhir ini Masya Allah sedih saya itu. Kriminalisasi ulama, ulama mana yang dikriminalisasi? Gak ada. Saya ini kiai yang tampangnya kriminal itu diundang. Lu gimana mau kriminalisasi? Kok kiai yang tampangnya kriminal aja diundang ke istana? Emang orangnya yang kriminal? Coba kan gitu, gak usah dibolak-balik lah. Kita ngaji sampai jam segini juga enak, ketawa ketiwi, hahaha. Malaysia itu loh, jam segini sudah tidak boleh pegang mic, khutbah dicetak oleh negara. Kita semau-maunya, kamu olok-olok presiden kurus kotak-kotak sampai olok-olok PKI juga nggak ada masalah. Kenapa kamu mengatakan negeri mengkriminalisasi ulama? Jangan dibolak-balik ya. Ya itu bukan hoak lagi, geblek gitu ya. Biasa aja deh di hidup Indonesia, jangan percaya yang gitu-gitu. Itu sejarah masa lalu. Trauma Orde Baru jangan dibawa ke trauma pemerintah hari ini. Semua trauma di zaman Orde Baru, NU dijepit oleh pemerintah Orde Baru dari dulu. Tapi semenjak tahun 2000 Gus Dur jadi presiden, gak usah deh bawa cerita-cerita masa lalu. Kamu sudah menikah dengan perempuan baru, gak usah meributkan masa lalu perempuanmu. Sudah gitu. Nah itu loh, makanya Rasulullah enak kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Berimbang ini loh, makanya ulama-ulama sepuh mana ada yang hancurkan Yahudi? Hancurkan? Enggak ada kiai sepuh kecuali yang baru-baru biasanya. Ulama-ulama tua enggak ada, biasa aja. Wong setiap hari kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali. Doakan hak saudara, kalau kita tidak mau ikut kita doa, doakan. Makanya kalau di Palestina ribut Yahudi, Islam dan apa dan Nasrani, ya itu tanah nenek moyangnya, ya pasti ribut sampai kapanpun gak akan pernah selesai kalau gak saling mengerti. Orang ribut sawah pasti saudara, baru kalau ribut pematang baru sama tetangga. Itu aja, makanya kiai mana ada ribut, biasa aja. Makanya kalau memahami NU harus ngerti betul dari awal. Kita ini sering korban hoak, baca walan tarbo angkal Yahudi walan Nasoro, tapi kita lupa dengan wa'ala ali sayyidina Ibrahim. Biasa aja kok sebenarnya. Ini dunia, dan terbukti kita gak bisa pisah dengan mereka. Ngaji ini bagus karena Jepang yang bikin toa. Kalau gak ada Jepang yang bikin toa, listrik mati aja kita pusing tadi. Sampean sholat bisa menutup aurat karena Cina bisa bikin pakaianmu murah. Kita ngantuk karena Cina bisa bikin rokok. Ini gak bisa berdiri sendiri. Yang bikin lampu siapa? Thomas Alva Edison. Kalau ada keyakinan yang bermanfaat itu menjadi ibadah yang gak pernah berhenti, maka kemudian pembuat lampu pasti ya pahalanya gak pernah berhenti. Cuman persoalannya diterima atau tidak, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Kita hari ini sudah tertinggal jauh. Yang lain sudah sampai di rembulan, kita kembali minum kencing unta. Janganlah. Udah nih eranya, udah jangan mundur lagi. Iya, sampai yang sekarang ribut ini setiap hari 01, 02 saling fitnah. Semakin kalian ribut, yang diuntungkan si Mark Zuckerberg, karena dialah yang punya Facebook. Ribut di Facebook, suka di Facebook, benci di Facebook, yang diuntungkan Facebook. Facebook. Semakin kalian sering perang di Timur Tengah, yang diuntungkan pabrik senjata. Mana kita bisa memfasilitasi diri sendiri? Enggak ada. Bikin rumah sakit bor waternya dibuat oleh Eropa. Apa yang bisa kamu perbuat untuk Islam dan untuk kemanusiaan hari ini? Selain menjadi makelar perusahaan orang, kita ini kadang nggak mikir kayak begitu. Selalu kalau sudah ribut, dagang senjatanya yang masuknya, peranglah nih, tambah seru, inilah ya, ini kan tambah kuota, perang lagi, beli Telkomsel, kurang lagi beli ESL, kurang lagi Indosat, kurang lagi teleponnya dibanting. Makanya nggak usah serius-serius menghadapi kayak gini. Ini indah. Makanya di zaman Rasulullah, NU itu makanya mana sih? Yang lain Allahuakbar, NU paling ya Allahuakbar. Nah itu, ini pelajaran dasar dari Isra Mi'raj, bahwa urusan ibadah sudah dipisah, tapi kehidupan bersama-sama bisa dijalankan bareng. Makanya Rasulullah mendapatkan pesan yang luar biasa dari Allah. Apa? Bahwa kita ini walaupun berbeda-beda, wajah berbeda, kita tetap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang terbaik. Cuman ahsani taqwim versinya beda-beda, versi Arab ayu ganteng, versi Jawa kayak Kang Dedi, Jawa Sunda kayak gini, kalau Jawa sana kayak ini gitu. Nah, kalau Jawa Kalimantan ya kayak itu, orang campur gitu. Eropa aksani takwimnya begitu. Untuk kaum muslimin, ajarkan aman wa amilusho lihat, tapi terhadap masa lalu dibikinkan rambu-rambu watini wa zaitun wa turisini nawahadal baladil amin. Watin demi buah tin, simbol ulul azmi Nabi Nuh, wa zaitun simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turisini na simbol ulul azmi Nabi Musa, simbol ulul azmi Nabi Muhammad, apa wa hadal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Nah, makanya demi keamanan bangsa dan negara, amanu wa amilu sholihat, buat kompromi besar namanya piagam Madinah. Nah, setelah itu jalan Islam di sana, Rasulullah jalan. Habis dari sana pindah ke Madinah. Madinah ketemu bangsa besar karena ujung dari jalur sutra. Mulailah ketemu dengan bangsa berbeda. Muhajirin ketemu dengan orang kumisnya kiri dan kanan, jenggotnya 11. Ya Rasul, itu orang kok seperti itu dari mana? Tapi perdagangannya bagus. Oh, itu orang Cina. Makanya utlubul ilma walau bisin. Oh iya ya Rasul, besok lagi ketemu orang berbeda lagi. Suka nipu di pasar. Dikit-dikit nipu, belum ditawar bilang ada yang nawar. Perdagangan busuk dibalik yang ini. Rasul, ada orang begitu, itu biasanya Yahudi yang model begitu. Yahudi itu modelnya begitu, kalau dagang curang. Maka kamu harus tahu, bisa bedakan orang Yahudi itu, walaupun tua rambutnya hitam, walaupun tua giginya utuh, walaupun tua jenggotnya enggak ada. Nah kok bisa begitu? Ya karena orang itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempilin sampai kepalanya pecah. Ya Allah, itu siapa mau tak cabut nyawanya kok malah ditempiling? Oh, itu Musa. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang. Ilmumu apa udah habis ya Allah? Oh, belum, tak kasihkan Khidir, cari dia dan dia gagal. Baca tafsir Ibnu Katsir dari seperti itu. Ada, ya men, jangan salah. Lah makanya orang Yahudi kemudian dibilangi Nabi Musa, didatangi malaikat Israel. Ya Musa, udah waktunya dicabut, nyawamu sudah expired. Lah kok tahu ya, malaikat yang lain sudah bilang gigimu sudah rontok, rambutmu putih, jenggotmu semrawut. Oh ya udah kalau gitu cabutlah, mati. Orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut nyawanya karena giginya rontok, rambutnya sudah putih, gigi jenggotnya semrawut. Maka orang Yahudi punya kebiasaan nyukur jenggot, memperbaiki gigi, nyemir rambut, supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya loh. Ini perjalanan budaya Yahudi yang sangat panjang. Makanya ketika Rasulullah nyuruh memperpanjang jenggot biar tidak sama dengan orang Yahudi, lo ada ilatnya di situ kok. Itu kenapa? Ya pokoknya begitu. Lah, terus di situ ketemu dengan orang Romawi. Orang Romawi dagangan utamanya jubah. Jubah Romawi itu pakai korset, maka orang kalau pakai jubah Romawi medidi begini. Terus jubahnya panjang ke belakang, ada yang bawa. Setiap pakai baju Romawi sombong. Oleh Rasulullah suruh motong, itulah isbal pertama, Kak. Pertama kali. Makanya orang tahu sejarah itu enggak ada yang ribut. Ributnya ketika Kiai Said ada bilang orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Lah itu baru ribut. Nah itu juga ada sejarahnya, kita mesti ngerti. Di Jawa ini penyebar Islam itu Wali Songo. Tiba-tiba ada orang bikin penelitian Wali Songo, tidak ada. Karena sebelum Wali Songo, Gajah Mada sudah Islam bernama Gajah Mada. Saya yang marah, kenapa kamu bilang Gajah Mada sudah Islam bernama Gajah Mada? Ini penelitian kayak kamu aneh. Saya doakan orang mati aja kamu bilang musyrik, malah kamu sekarang Islamkan orang mati kan aneh. Namanya Zainal Abidin, namanya Badrussalam, jenggotnya panjang, mengatakan Wali Songo tidak ada. Kiai Said marah, dasar orang kalau jenggotnya panjang goblok. Mereka balas, Kiai Said yang goblok, penerus Wali Songo kok mengatakan orang jenggotnya panjang goblok, padahal semua Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Tapi menjadi rumit karena orang banyak yang kemana-mana bawa bimoli, bawa filma, bawa minyak goreng, goreng masak tumis. Ini musim gorengan ini. Begitu. Lah setelah dari sana selesai Islam bergerak keluar masuk Persia. Di Persia ketemu dengan orang Majusi, yang bisa masuk situ Sayyidina Ali. Akhirnya Raja Rustum masuk Islam, mengambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Orang Majusi ketika masuk Islam, Majusi itu menyembah api. Api Majusi ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Orang Persia melihat setiap masjid ada Manaro kok bagus, maka seluruh kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manaro, sampai di Sunda namanya menara, sampai di Jawa namanya menoro. Lu ini kan mesti ngerti. Tempat nyimpen api namanya menaro. Akhirnya apa? Di situ kemudian masyarakat berkembang Islam. Sayyidina Ali mesti pulang karena konflik politik di Madinah, terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Husain nyusul, dikejar sama Yazid, pulang ke Persia, dibunuh pada tanggal 10 Asyura. Maka 10 Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin sedunia. Tapi karena peristiwanya di Karbala, maka yang paling berduka orang Iran, sebab Sayyidina Husain menantu Raja Rustum, Raja Persia itu Iran, mereka punya hubungan kekeluargaan, makanya melukai diri. Nah yang jauh biasanya untuk mengingat biar duka ini gak hilang, bikin bubur merah putih. Merah tanda darah yang pecah, darah yang tumpah, putih tulang yang pecah. Masuk ke Nusantara sini dikenal dengan bulan Sura, karena Asyura diambil belakangnya aja Sura, Mat diambil belakangnya Muhammad, diambil Mat, Abidin diambil Bidin, Zainal Arifin diambil Ipin. Itu orang Indonesia. Makanya di sini kalau bulan Syura biasanya orang itu melakukan santunan anak ya yatim untuk mengingat itu. Terus tidak mantu, tidak nikahkan anak, ini bulan duka. Loh ini loh, Islam yang asli itu begitu, aslinya penuh sopan santun. Malah jangan dibinahkan, jangan dikhurafatkan. Yang mengatakan itu khurafat pertama kali orang Indonesia, orang Pati sana. Bikin serat dua, namanya serat Dharma Gandul Katulucu, serat Sabdo Palon Noyo Genggong. Dia bergelar namanya Kiai Tunggul Wulung. Ini tak ceritakan lain-lain, panjang itu ceritanya. Orang kan punya ceritanya. Akhirnya Sayyid Ali Zainal Abidin selamat satu keluar, aku gak ingin hidup di sana. Punya anak saya Ja'far Sadiq. Punya Said Bakir punya anak Said Ja'far Sadiq. Said Ja'far Sadiq semakin gak kuat hidup di sana karena konflik yang luar biasa. Curhat sama Rasulullah kakeknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. keluar dari sana, udah aku pengen pergi. Akhirnya mimbainihim, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh punya anak namanya Sayyid Muhammad, menjauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, menjauh punya anak Sayyid Isa, menjauh punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, menjauh punya anak Sayyid Isa, Sayyid Alwi, menjauh punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalil Qasam, jauh lagi punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campak, punya anak namanya Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk ke tanah Jawa, di tengah sana Ilat Hono Coroko menyebutnya Sayyid Jumadil Kub Kubro, punya murid Syekh Samsudin pindah ke pesantren Kuro di daerah Kerawang, punya murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati masuk ke Jawa Barat. Ini kan orang bisa diurut lah, punya anak namanya Syed Ibrahim lah. Islam masuk ke Jawa susah karena orang Jawa sudah pinter, di Sunda sudah ada Pajajaran, di tengah ada Majapahit, agamanya Hindu. Makanya orang para wali dulu begitu Hindu, ya pelan-pelan bilang Allah, ribut. Makanya agar gak ribut, ganti pangeran, ganti gusti. Ini, Syaikhun Ustadzun, ribut. Maka kemudian diturunkan gridnya menjadi kiai, menjadi ajengan, tilmidun muridun, menjadi santri. Jadi kalimat yang bermasalah seluruh gridnya dari dulu diturunkan, itu tradisi santri Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi tidak usah ribut, makanya kemudian kafir, jangan dibunyikan kalau itu masalah. Teologinya masih, tapi sebutan warga negaranya tidak ada. Loh ini kan dari dulu. Jadi dari dulu Allah pangeran, padahal itu manusia. Gusti ini manusia, tapi para ulama, para wali nggak diem aja. Melakukan namanya political engineering, mereka ya sebagaimana terjadi perubahan. Raja hamba dilebur menjadi apa? Konsep baru namanya musyarakah, hidup bersama, yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah jadi musyarakah harus saling bertanggung jawab, jangan menang-menangan sendiri. Maka kemudian raja hamba dilebur baru menjadi namanya apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masuklah kalimat ra'iyah, orang yang hidup saling bertanggung jawab, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah untuk menyebut warga negaranya hanya ulama Indonesia. Gak ada. Tapi orang gak sadar, karena yang kawula masih boleh menyebut diri kula, yang hamba masih boleh menyebut diri ambu, yang abdi masih boleh menyebut diri dengan abdi. Abdi itu malah yang bahasa Arab asli. Abdi, hamba, kawula. Yang sahaya masih boleh menyebut diri dengan saya. Yang pukulun, ulun, yang hamba, ambu. Yang abdi ini Arab sendiri abdi. Di Jawa Barat, coba tahu loh. Ini luar biasa. Ro'iya yang hidup bersama harus membicarakan nasibnya. Makanya membicarakan nasibnya ro'iya itu menggunakan wasyawirum fil amri, menggunakan bahasa musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafasahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah. Maka musyawarah namanya majelis. Kalau ngangkat pemimpin harus wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Luar biasa ini pekerjaan wali, hilang semuanya untuk menumbuhkan kekuatan baru itu. Para wali itu begitu. Makanya ro'iya itu untuk menutup perbedaan kaum di Indonesia. Yang saling melawan namanya kafir, hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ro'iya atau rakyat. Maka kalau sudah ro'iya atau rakyat, jangan kau sebut lagi kafir. Maka nenek moyang kita jarang yang mengkafirkan orang. Oh ini bahasa konstitusi mas, bukan bahasa orang cangkruan. Ini dituangkan dalam bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kurang apa bangsamu indahnya seperti itu? Mengolah seperti ini mana yang ada di dunia? Enggak ada, hanya ada di Indonesia. Makanya kalau sekarang mampu bertahan ya karena kita punya pendiri bangsa para Bali, ini coba ngerti. Kita ini kadang dianggap kafir, kafir. Lu ini dari dulu sudah dihilangkan. Makanya kita sering menyebut non-muslim semenjak dulu kita non-muslim. Tapi kalian enggak ngerti dasarnya. Maka Munas Nahdlatul Ulama membuatkan kalian dasar biar kalau keliru ada dasar. Dasarnya lah dibikinkan dasar malah ngamuk lah ini wong kentir ya itu ini letil ngeyel. Nah itu makanya di sini tajuk, di sini langgar, ini untuk hilang. Kenapa Islam yang jauh itu menggunakan ayat Allah, apa mataluhum fit Taurat atau mataluhum fil Injil kazarain, seperti tanaman, tanamlah. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihibul kufar. Tumbuh nanti itu. Nah sekarang sudah tumbuh. Kenapa? Karena para wali ini membangun cara seperti itu diduplikasi. Ya, Jum'atan tidak boleh orang Jawa waktu itu. Karena kalau Jum'atan bermasalah. Makanya orang Jawa kalau Jum'atan ke masjidnya masing-masing 41 kali Jum'at tidak putus. Sebab orang Jawa awal-awal kalau Jumatan masalah, enggak boleh ke candi, sampai sana batu juga tumpuan Ka'bah itu seperti candi. Di sini enggak boleh air suci, sampai sana zam-zam air suci. Di sini kain selempang muter belok kiri pakai kain kuning, di sana pakai kain putih. Sini selesai perjalanan suci digundul sampai sana tahallul. Di sini tidak boleh menggunakan linggayoni, sampai sana Jabal Rahmah. Di sini enggak boleh menyembelih binatang setelah suci, perjalanan suci namanya gadri, sampai sana ada hari raya korban. Biar enggak korslet, maka cukup Jumatan di masjidnya masing-masing 41 kali. Karena dulu masjid itu cuma ada di Merapi, maka orang pergi haji ke Gunung Merapi. Lu ini paham, ini namanya arkeologi, pengetahuan itu penting. Dan jangan lupakan sejarah, biar enggak lupa. Lah itu diduplikasi, kemudian punya anak namanya Mbak Ibrahim Asmorokondi di sana, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel, dari jalur sana lahir Mbah Sunan Bonang, punya murid namanya Sunan Kalijaga, punya murid Sunan Geseng, punya murid namanya Mbak Abdul Halim, punya murid Mbak Abdul Rohman Sambo, punya murid Mbah Jabar Tuban, punya murid Mbah Sofian Tuban, punya murid Mbah Abdul Halim, punya murid Mbak Abdul Wahid, punya murid Mbak Ash'ari, punya murid, punya anak namanya Mbak Kiai Hasyim Ash'ari, mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah itu makanya kita ini hanya dikasih nama Nahdlatul Ulama, karena kita ini pengikut Rasulullah tapi berkedudukan sebagai muridnya ulama. Ini muridnya Nabi namanya sahabat, murid sahabat namanya tabi'in, murid tabi'in tabi'un tabi'in, murid tabi'un tabi'in tabi'un tabi'un tabi'in. Lah kita ini sudah tabi'un tabi'un tabi'un tabi'un tabi'un panjang. Makanya kita ini murid al-ulama warasatul anbiya. Lah ini loh ahli sunnah wal jamaah. Kita ini wal jamaah tapi pangkat wal jamaahnya ulama. Maka jangan terlalu tinggi mengukur diri, konslet kamu. Karena ini milenial, orang bisa melompat dengan sangat jauh. Saya waktu kecil pengen lihat flora, pengen lihat gajah, nunggu siaran flora dan fauna. Itu aja kadang diganggu siarannya Pak Harmoko, diganggu Pak Murdin. Sekarang tinggal ambil handphone, kucing Afrika keluar, tengah Afrika, bahkan kegemaran burung Kang Deddy keluar. Kebalik, burung kegemaran loh, kegemaran burung lo keluar semua. Dulu waktu saya jatuh cinta sakit karena rindu itu berat. Rindu itu berat, nah, berat. Dulu rindu terus ditulis di atas kertas, warnanya pink, baunya harum. Dek, kekasihku, betapa malam hari ini aku merindukanmu. Aku di sini dan engkau telah masuk penjara suci. Kau di pesantren tempat kau menimba ilmu. Tapi aku yakin engkau juga merindukanku. Maka ku tulislah saja rinduku yang mengharu biru ini. Walaupun kita jauh, aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Gila. Terus ditulis, kasih Pak Pos seminggu itu rindu sekali. Lihat yang bendera seperti lihat wajahnya. Anak milenial nggak ngalami itu, tinggal foto cepret gitu, kirim, tulis mah. Itu makanya orang sekarang bisa belajar Quran pun secara langsung, hadis secara langsung, sehingga banyak orang pinter tapi lupa pangkat dan kedudukannya, dapat ilmu tidak punya akhlak, punya handphone tidak punya pulsa. Akhlak itulah pulsanya ilmu. Gak ada kuotanya. Iya, gak punya kuota. Nah, gitu. Lah kita ini makanya sadar betul kita muridnya ulama. Jadi biasa aja. Wal jamaah sini gak usah maksa seperti wal jamaah sana. Yang sana dipakai apa, makan pakai tiga jari bisa karena kurma roti. Yang sini soto. Sana unta bisa karena wal jamaah pertama. Wal jamaah sini lahir kerbosa. Sapi, memaksakan diri korban unta, tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Gak bisa lah, makanya itu dari dulu sudah diatur. Sudah? Iya. Kurang alim apa Yai Wahid? Kurang alim apa Yai Abun? Gak punya jenggot. Karena rasnya ras mongoloid, bukan ras semit. Beda. Lah itu, ya kalau kiai pakai jubah nggak apa-apa, kalau sampean ikut pakai jubah nggak jadi nanam padi di sawah. Yang bulat itu loh, ini loh biasa, ini indah. Makanya para ulama ketika membangun konsep ahli sunnah wal jamaah tahu persis mana yang harus ada, mana yang harus hilang, untuk apa menanam Islam dalam sebuah bangsa dan negara. Kasaluhum bitaurat wa matrufil kazarain. Nah, yang baru datang ini ngambil ayat sebelumnya. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama ubainahum darhum ruk'an sujud yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuh min athari sujud. Dzalika matalum bitaurat wa matalum fil injil. Kita sudah di sini, dia masih di sini. Makanya konslet. Makanya ketika hari ini berhadap-hadapan, engkau di sana, aku di sini. Kau ikut sana, aku ikut sini. Aku di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Kau di sana, aku di sini. Berhadapan itu loh. Kita sudah selesai berbeda bangsa, berbeda suku, bendera dari dulu berbeda. Beda, tapi bangsa ini memilih hidup bersama dengan menggunakan merah putih. NU dari dulu ada benderanya, tapi gak pernah disandingkan untuk mengganti merah putih. Sepak bola benderanya banyak, gak disandingkan untuk merah putih. Karena apa? Itu kalimat suci sudah kita letakkan saat kita tahlil setiap hari, dan engkau belum ngerti cara meletakkannya, maka kamu bawa kemana-mana sampai tak gendong ya mana-mana. Enggak mengerti caranya kok antus begitu kita tolak. Kamu anti la ilaha illallah? Enggak juga, kami tahlil pakai la ilaha illallah. Kamu anti palu arit? Iya, saya anti palu arit, tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai. Ini sudah selesai di bangsa ini. Nenek moyang kita dulu mengibarkan merah putih ditembak Belanda, kibarkan di atas rumah. Belanda masih curiga, tiangnya kita kasih tebu. Masih curiga, kita kasih padi. Masih curiga, kita kasih pisang. Masih curiga, kita kasih kelapa. Masih curiga, bawa makanan. Kata Belanda, oh cuman mau makan. Makanannya habis, nanti lama-lama padinya mengering, kelapanya rontok, pisangnya rontok, tebunya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Ini perlawanan budaya yang luar biasa. Maka rumah dimanapun ada merah putih. Inilah merah putih ini. Jadi jangan kemudian kita, ini orang-orang baru yang baru datang, gak ngerti Indonesia. Makanya Indonesia ini karena berbeda-beda selalu diajak bareng, makan bareng, ada kawinan bareng, ada orang mati bareng, pengajian bareng, ngopi bareng, semuanya bareng, kawin bareng, bareng semua. Lah makanya untuk meruntuhkan bangsa ini dibikin sendiri-sendiri. Orang bareng disebut bid'ah, orang ngumpul mati disebut musyrik kumpul di kuburan, musyrik semua akhirnya menjadi nafsi-nafsi sampai akhirnya dipisah sampai titik paling pribadi, wajahnya enggak boleh dilihat oleh orang lain, akhirnya apa? Dia tidak punya beban sosial sama sekali, dan ketika menghancurkan masyarakat Indonesia, dia tidak pernah merasa berdosa apapun, karena dia bukan bagian dari bangsa Indonesia. Ini namanya political engineering. Dan dari dulu enggak pernah berhasil. Makanya bangsa ini dibawa ke kanan oleh Masumi juga enggak bisa, bawa ke kiri oleh PKI enggak bisa. Bangsa ini dari dulu di tengah-tengah, dan hari ini yang berbicara di tengah-tengah. Nah, Nahdlatul Ulama. Makanya berat jadi NU itu. Dari dulu dibully. Jepang datang, satu-satunya ulama yang berani kerjasama dengan Jepang cuman Kiai Hasyim, menjadi ketua Sumubu, ketua departemen agamanya Jepang. Bung Karno melihat itu, oh berarti kerjasama dengan Jepang itu bisa secara syar'i. Bung Karno kerjasama dengan Jepang bikin peta. Akhirnya dua orang ini, yang satu berbicara agama, yang satu berbicara tentang nasionalisme, yang satu amanu wa amilu sholikat, yang satu berbicara tentang baladil amin, tidak pernah disangka ternyata hanya dalam beberapa waktu Hiroshima Nagasaki diledakkan oleh sekutu. Saat itu limbung. Kalau seandainya tidak ada Bung Karno dan tidak ada Kiai Hasyim, maka tidak ada Dokuretsu Zumbi Tushakai, tidak ada Dokuretsu Zumbi Inkai, tidak ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Lu yang kayak gini, tapi kalau bilang dibully udah dari dulu biasa aja ya. Biasa sudah, NU itu berbicara bangsa, yang lain itu tinggal trimoi naedo. Sudahlah kalian trimoi nae ya gitu. Nah, begitu Pancasila tidak disepakati, Kiai Hasyim yang mengambil alih. Kenapa? Karena Kiai Hasyim tumpuan para ulama waktu itu, sebab satu-satunya ulama yang keluar dari Timur Tengah yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh hanya Kiai Hasyim. Hadratus Syekh itu mensyaratkan apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Maka jangan pernah ragu menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama, dan jangan pernah ragu diolok-olok oleh orang lain yang apalnya hanya hadis 3 atau 1 kulubin atin dolala. Bisa ragu. Maka jangan ragu jadi orang NU. Kurang keras apa namanya DITI dulu selesai di Indonesia, kurang keras apa PKI selesai, maka yang agak keras-keras itu nanti juga selesai di Indonesia. Selesai. Musik rock kurang apa galaknya di Indonesia ketika datang, musik rock rambutnya panjang belum 20 tahun rock dude. Ini Indonesia. Musik keroncong kurang apa gagahnya, sekarang jadi campur sari. McD gagahnya seperti apa, sekarang sambelaya, pawon deso, balik lagi. Sudahlah, ini siklusnya begitu. Makanya enggak usah ragu menjadi NU. Tahun 45 bangsa terancam oleh gerakan-gerakan radikal yang ngomong bangsa tinggal 3 orang, yang lain sudah berbicara tentang perang dan segala macamnya. Yang ngomong waktu itu tinggal siapa? Bung Karno ngomong bangsa, PKI ngomong bangsa, NU ngomong bangsa. Tiga-tiganya inilah yang tinggal ngomong bangsa, bersatu dalam Nasakom. Tapi ketika PKI mengkhianati bangsa, yang pertama kali ambil tindakan siapa? Nahdlatul Ulama. Jangan pernah ragu dengan NU. Tahun 71 Pak Harto menang, tapi Pak Harto ribut dengan kekuatan di Indonesia, disatukan dalam satu partai, dalam fusi partai. Pak Harto bikin Golkar, dan sisa-sisa PNI dibikinkan PDI, Partai Islam masuk P3, tapi P3 ributnya luar biasa karena bermusuhan dalam satu agama. NU siku-siku, tetapi semua selalu tergantung NU. Negara kalau ribut yang pertama kali diminta meredah pasti NU. Tapi ibaratnya NU seperti daun salam. Kalau masak sayur asam gak pede kalau gak ada daun salam. Begitu selesai yang dibuang pertama kali daun salam. Tapi gak usah dendam, ini politik. Karena kita kalau belum belajar kita pasti kalah. Makanya kemudian Pak Harto bikin apa? Bikin asas tunggal Pancasila. Kiai NU sudah marah di Jawa Timur, sudah pidato, kalau Anda ke Ka'bah mau apa? mau tawaf, mau haji, kalau ke pohon beringin mau apa? Ngisen sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Tapi ketika Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila, NU lihat Pancasila kebutuhan bangsa dan negara. Pancasila tidak boleh hilang dari bangsa dan negara karena dia pemersatu bangsa yang berbeda. Tapi urusan Pak Harto bagaimana? Gus Dur canggih waktu itu. Bikin ukhuwah wathaniyah basyariyah islamiyah. Pak Harto tambah nekat ganti Benny Murdani, ganti M. Yusuf dengan Benny Murdani Katolik. Bikin CSIS biankun harican silalahi. Tapi Gus Dur lihat ini bangsa harus tetap selamat. Tapi NU didorong dari belakang. Oleh siapa? Panglima DIITII Jateng DIY wilayah 7 namanya Abdullah Sungkar. Didorong agar NU juga berontak pada negara. Tapi NU ngerti, begitu situasi agak reda, bisa ukhuwah jalan, NU buang badan, terima asas tunggal Pancasila. Maka Abdullah Sungkar kejelungup, dia lari ke Pakistan, masuk ke sekolahan Amerika namanya Akademi Militer Peshawar yang dipersiapkan untuk menghancurkan Uni Soviet di Pakistan. Kesana membawa muridnya namanya Bashir, Bashir bawa muridnya namanya Mukhlas, Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Wow, apa kamu? Begitu NU terima asas tunggal Pancasila, Pak Harto aduh, ternyata bangsa dan negara selamat karena Pancasila. Tapi NU ngelawan Pak Harto jalan terus, tidak kemana-mana tapi berada di mana? Mana Pak Harto pusing, ini gimana bangsanya diterima, ngelawannya terus. Akhirnya Pak Harto aku kalah, akhirnya Mbak Tutut suruh ikut Gus Dur kemana-mana. Untuk apa? Untuk agar tidak kehilangan Gus. Gus Dur gak kehilangan NU. Akhirnya Mbak Tutut naik kemana-mana, naik bis NU. Namanya naik bis itu bayar. Kalau sebelum kalah namanya riswah, setelah kalah naik kendaraan namanya ujroh, ongkos naik kendaraan. Gus Dur nyopin Mbak Tutut naik, akhirnya Gus Dur jengkel, Gus Dur tidur, penumpang tambah satu lagi naik, anaknya Bung Karno namanya Megawati. Begitu naik berdua cakar-cakaran di belakang, tinggal tidur sama Gus Dur, meledak peristiwa 27 Juli tahun 96, dua singa berkelahi kecapean, maka yang jadi presiden adalah yang momong si singa. Itulah maka presiden Indonesia Gus Dur, ketua Oh, siapapun harus menghargai bahwa ketua NU menjadi presiden, maka jangan malu. Kita tidak bisa dianggap bodoh. NU pernah jadi presiden. Jangan ragu kalau sekarang NU hampir punya calon wakil presiden, kita jangan ragu oleh huak-huak yang menganggap bahwa ini semua adalah tidak mungkin. NU mungkin apa saja. Ketua mereka sampai hari ini hanya menjadi tim sukses. Mikir, kita ini besar, tapi kalau kita jadi korban hoak, kita memang kecil. Kuat persatuan kita. Lah inilah, ini bangsa. Makanya ketika NU santri ini ditinggali Islam, pertahankan sampai mati. Begitu Belanda datang, diusir secara bersama-sama, bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka NKRI disebut wilayah. Islam pertahankan sampai mati, NKRI harga mati lo ini dah. Semuanya nanti akan menjadi NU pada waktunya. Enggak usah ribut. Hidup NU. Lihatlah, karena ulama ini jatah kita ini muridnya ulama yang dulu anti Sayyidina, sekarang sudah mau, walaupun baru baginda Nabiyina Rasulina, belum Sayyidina enggak apa-apa. Sekarang dulu mereka anti tumpeng, sekarang mau nasi kotak. Dulu anti ingkung, sekarang mau suwiwit dok. Suwo tidak mau, rukyah mau sekarang. Ilaruhi tidak mau, semoga arwahnya mau. Alat musik tidak mau, tapi mulut sekarang mau tum, edam. Mau. Semua mau. Makanya mereka biar tidak malu, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembalilah, karena kamu pernah pergi, aku belum pernah kemana-mana. Jadi kamu jangan ajak aku kembali. Kok gitu aja kok repot. Kayak ini biasa aja, kita ini muridnya ulama. Loh, makanya setelah kita ribut-ribut dengan segala macamnya, dunia sekarang waktunya membangun bangsa. Makanya Gus Dur pikir partai kebangkitan bang untuk membangkitkan bangsa ini. Dulu itu NU. Lu mulakannya Pak Ketua PKB mesti datang ini biar tahu. Saya bukan sedang kampanye PKB, menunjukkan aja karena mumpung ada Ketua PKB. Nanti Kang Deddy biar menunjukkan kekuatannya. Enggak apa-apa lu itu lu bangsa. Malaysia sekarang membicarakan bangsanya. Agama-agama yang meributkan pembangunan Malaysia singkirkan jauh-jauh sampai lari ke Indonesia namanya Nurdin Top dan Asya Asyari dan bangsa Malaysia dikembalikan sepenuhnya kepada anak-anak Malaysia, si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia ada anak-anak India, maka mulai dari kecil dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan dengan Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak namanya anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini sudah waktunya berbicara bangsa. Amerika gak boleh malu gagal di Vietnam, bikinkan Rambo 1-5. Gak boleh gagal dengan Vietnam. Gak boleh malu gagal di Timur Tengah, bikinkan film Hot Shot. Gak boleh malu gagal dengan terorisme, bikinkan film 12 Strong. Gak boleh malu dengan Jepang, bikinkan American Samurai, American Ninja. Gak boleh malu dengan Cina, bikinkan film American Shaolin, American Kung Fu. Bahkan film Samurai terakhir dengan judul The Last Samurai, tokonya Tom Cruise dari Amerika. Orang gak boleh malu dengan bangsanya, harus sangat kuat dengan bangsanya. Restorasi Meiji membantai rezim Tokugawa di Jepang, gak boleh malu, kenalkan dengan sebuah film rehabilitasi anak muda, film normalisasi kehidupan dengan dikasih judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini bangsa, makanya ya Allah, kita ini sedang bergerak ke sana. Maka berhentilah membayangkan menjadi siapapun, bertahanlah tetap menjadi muridnya ulama, karena kita tetap Nahdlatul Ulama. Yang lain udah habis semua, yang musuhi NU, yang utuh tetap NU, dan dari dulu NU tidak pernah menjadi kecil, semakin besar. Solawatan diolok-olok tambah rame, tambah sampai gini-gini segala. Makanya kalau ada orang ragu dengan NU, saya itu lucu. Kenapa sih kamu ragu? Persoalan kalaupun ada ketua NU yang bermasalah, saya tidak pernah mempersoalkan, sampai mati saya tetap Nahdlatul Ulama. Saya gak peduli ketuanya siapapun, saya tetap NU dan saya akan berjuang atas nama NU. Karena NU ini nyelamatin orang. Kenapa? Coba karena kita generasinya ulama. Kalau orang di sawah, kalau ikut NU enak, sholatnya ditunggu, mestinya 11:30, mundur sampai 1:30. Kalau nggak NU nggak ada. Robana, robana. Kalau nggak datang tombo hati, masih nggak datang diuruki anjang baru datang. Hanya NU yang mengerti. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu, ngerti kok matanya orang NU, kok santri itu kalau sholat. Kok sinyalnya jauh, ada bakso aja sinyalnya hilang. Allahu akbar, ting-ting, bakso. Makanya kiai kalau sholat cuma begini aja, soalnya kalau Allahu akbar tahu dalilnya. Tapi enggak milih yang ini, sebab kalau milih yang ini, yang belakang nyetop apa itu? Kiai ngerti sholat itu ada dalil di mana kaki merekat, merenggang, tahu dalil itu. Tapi kiai enggak akan milih itu karena tahu kaki santrinya salep 8. Biasa aja, maka kiai milih yang jauh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lama ini. Lah ini kepala kemana, maka habis sholat zikirnya la ilallah untuk nambal bocor. Ada yang protes, zikir kok gini, sahabat kalau zikir diem, itu murid Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah kalau berzikir di tethering. Sampai sana lah, kita kalau ikut diem ya tidur. Maka kita la ilallah bunyinya apa? La ilallah untuk apa? Agar yang tua-tua dengar menirukan. Makanya kalau sampai ikut kiai yang sampai mati juga nggak bisa dikir sampai. Puasa sama puasa dimanapun, khaitil abiyadi khaitil aswadi, tapi di sini khaitil abiyadi terhalang pohon, makanya pakai imsak. Nah setelah imsak kiainya bilang jangan suka keluar rumah, tidur aja. Karena orang sini kalau puasa keluar rumah nggak khusyuk, lihat jambu. Kalau di Timur Tengah lihat padang pasir. Kalau sini lihat jambu enggak khusyuk, daripada enggak khusyuk tidur kamu. Dalilnya apa kiai? Naumuso imin ibadah. Nah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena tidur terus kiainya capek, nunggu enggak bangun-bangun ke pasar beli mercon. Maka akhirnya kalau puasa di sini dar dor. Iya kiai. Yang gitu, maka Pak Kapolres enggak usah ribut kalau ada orang nyumet mercon di sini. Iya, karena mercon bagi orang Indonesia itu perangkat ahli sunnah wal. Ya. Kalau malam dok. Dek, kalau selesai lebaran halal bi halal. Puasa juga sama, haji sama, orang sini latihan dulu di alun-alun Purwakarta pakai kain ihram, labbaik Allahumma hajjan, gak banyak triplek, udah biasa. Pergi haji beberapa bis nganter ke asrama, yang pergi pagi ke asrama, yang nganter belok kebun binatang. Biasa aja ke sini. Nah, itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Kita gak pernah ketemu Rasulullah, maka kita diajarkan sholawat. Karena gak ketemu, maka sholawat yang dijalankan namanya sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Katok kalau dipakai katok an. Makanya yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai ya tahlilan. Aku tahlil mau, tapi tahlilan gak mau. Berarti kamu punya celana, gak mau celana. Nah, kan gitu aja gak bisa. Lah makanya sholawatan ini umat Nabi di sini macam-macam. Di Jawa ada Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dina Senin 12 tahun gajah. Ada begitu ngampung. Yang santri marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri. Wassalamun muzdamirun kullahi niyata jandat santri itu kalau yang tua-tua halo ya nabi salam alaika ya rasul santri tua ibu-ibu yang suka dangdutan ya dangdutan ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi Asyad nantabat ya jim ya ulailal juh ya ulailal juh ya ulailal judi wal garami duhai senangnya pengantin baru dadadeng dadadeng lo sambil gendong anak nyanyi itu biar gak usah emosi karena anak pun hasil pengantin baru. Yang suka India, Indianannya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya niwan daraji tumhi humat haroi tumhi India. Yang orang Sunda ya lagu Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik. Indahnya luar biasa kalau yang megang Islam ini santri ahli sunnah wal jamaah. Indah yang orang Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika anglia numpak nah, insya Allah biasa aja. Lu makanya orang Indonesia itu biasa aja muridnya ulama sholawatan ya kegayanya masing-masing. Saya waktu kecil sholawatannya si kumuh ya badrotim tim min hazakullaka mali macet lagi gara-gara si kumuh lewat lengeng ya jadi itulah ahli sunnah wal jamaah indah Indonesia. Makanya karena kita ini dibiasakan sholawatan maka kita sholawat dan tumbuh mahabbah pada Rasulullah, tumbuh cinta. Makanya Gus Dur sholawatan aja pakai lagu dangdut. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Itu kan dangdut. Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Dalailah yang ngarang Ahmadi judulnya Perintah Ilahi. grupnya Awara yang nyanyi Ida Laila. Makanya lagunya bagus dulu. Wong yang ngarang kiai. Sekarang lagu bikin pusing. Di mana? Di mana? Di mana? Lagu kok nanya. Nyampe Ayu Ting Ting serinya suaminya minggat ke tahu dia. Atau lagu muter wiki-wiki-wiki karena suaranya lagunya Inul. Sampai kiai se-Inulnya, koyang setan, koyang iblis. Ya enggak apa-apa cuman Gus Dur, enggak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Akhirnya Gus Dur, kiai liberal, kiai Syiah, kiai. Saya dipanggil Kiai Buat Asim Cirebon, Gus bawa kebun tetap, bawa Gus Dur. Diadili Gus Dur di situ. Gus Dur ini bagaimana? Inul kalau sudah bergoyang pantatnya kiri kanan penuh syahwat, kenapa dibilang enggak apa-apa, Gus? Jawabnya Gus Dur, sampean lupa saya enggak lihat. Di Indonesia nggak usah ribut sembian. Ada yang protes solawatan kok macem-macem. Ya kita memang macem-macem. Wong solawat itu pakai apa saja enak. Beda dengan wayang. Wayang itu punya orang Jawa. Bahasa Indonesia jelek. Om bumi kunjang kanjing langit kelap-kelap. Om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip jelek. Indonesia Raya diganti lagu ya susah. Indonesia lemah banyuku ya susah. Adhan coba diganti, rusak juga adhan, enggak bisa adhan, maka kiai enggak ganti adhan. Hayya 'alash-shalah. Itu adhan, ganti dangdut rusak. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alash-shalah. Ya rusak, enggak boleh. Lah makanya solawatan itu indahnya luar biasa. Makanya sekarang tiba-tiba ada solawatan yang pakai bendera. Ya na na, ya na na, ya na na, ya na na, ya na na. Nabi Muhammad mau ini. Alu kalbar lu bi Allah. Ya na. Nah, saya itu bisa nirukan, tapi gogok-gogoknya itu yang susah. Nah, inilah yang kadang orang kalau nggak paham NU, nggak paham santri, nggak paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ribut. Apa solawatan kok begitu? Ada begini-begini, ada begini-begini. Nggak boleh itu, berlebihan, hulu. Ini masalah cinta. Dari dulu cinta itu berlebihan. Nah, biasa saja. Nggak usah komplain. Kamu nggak pernah solawatan, maka kamu nggak mengerti mahabbah, nggak mengerti cinta. Oh. Pacar kita dari jauh sudah bilang, yes, biasa. Pacarku datang, yes. Dari dulu cinta berlebihan. Sampai biasa. Mati aku mencintaimu. Sampai mati aku mencintaimu. Lu kan biasa. Kalimat cinta memang enggak usah dibahas. Iya kan? Anta syamsun, anta badrun. Engkau seperti matahari, engkau seperti rembulan. Dek, wajahmu seperti purnama. Biasa saja. Kalimat cinta itu begitu. Enggak usah dibilang musyrik. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Cinta itu begitu, dek. Sehari aku enggak bertemu denganmu, mati aku. Musrek, masa gak ketemu sehari mati. Cinta itu kacau. Cinta itu kacau, kata Kang Deddy. Kacau. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Wah, gimana tuh? Ku ribut itu kalau sama bapakmu. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Kalimat cinta itu dari dulu berlebihan, aneh. Roma Irama pacarnya mati, kalimatnya musyrik. Romai nama kalimatnya musyrik ketika pacarnya mati. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja kamu. Jadi cinta itu hoak. Pacar hilang. Enggak nanya ke polisi, nanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Bayangin nemuin Tuhan nyain dia. Gila tuh. Gila kan Tuhan aja dilibatkan karena pacarnya hilang. Makanya kalau cinta itu ya begitu itu, gak usah protes, cinta kok begini, hulu berlebihan. Kamu ngerti sholawat, gak ngerti sholawatan, maka dari hatimu tidak tumbuh mahabbah, tidak tumbuh cinta, dan hanya kami yang mengerti cinta pada Rasulullah. Gak usah protes. Makanya kalimat cinta terbaik digambarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishatul Anbiya, ketika burung pipit jatuh cinta. Dia merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Pipit lupa kalau Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Pipit, apa Mas Pipit? I love you. Pret. Oh, si Pipit ini dipret langsung, Pipit ngepek-ngepek begini, yang gini tuh langsung, deh Pipit, jangan kau sepelekan cintaku, aku mencintaimu. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman? Kalau itu keinginanmu, kan ku runtuhkan kerajaan ini, kan ku hancur leburkan kerajaan Sulaiman, kan ku rebut mahkotanya, persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu Pipit itu. Itu Pipit yang sekecil ini. Nabi Sulaiman dengarnya, ya Allah Pit, Pipit lambemu. Burung Pipit menjawab, ya Sulaiman, mengertilah, jangan begitu. Inilah kalimat Pipit kalau lagi jatuh cinta. ini jadi apa? Ini yang hanya dimiliki oleh santri. Makanya santri itu tidak pernah lupa punya masa lalu yang panjang dipelajari, masa depan dipelajari. Maka yang siap mengambil alih Indonesia untuk memahami masa lalu, meminang masa depan, akan dilakukan oleh santri Nahdlatul Ulama. Ini loh, jadi gitu, itu Isra Mi'raj itu begitu. Jadi jangan kamu anggap memahami masa lalu itu salah. Makanya sekarang orang dikit musyrik, apa musyrik? Ini pasti ada sesuatu yang salah. Ya, lihat patung musyrik. Kang Deddy dimusuhi semua orang karena patung musyrik. Padahal saya senang ada patung banyak. Yang stres iblis. Ya, karena alat propagandanya sekarang nggak laku sudah. Malah dipakai selfie. Kata iblis, ah mate aku, Kang Deddy ini rusuh. Mas, alat propagandaku jadikan patung. Lah kan gitu. Sampean cari di hadis kalau ada yang membolehkan gambar, enggak boleh. Tapi apakah sampean akan bikin paspor tanpa foto? Bisa, Mas. Ini dunia berubah. Ya, amma ba'du. Nah, mukadimah ngaji selesai. Loh, ini baru pembukaan ya. Orang ini baru mukaddimah. Saya belum mulai. Ya, saya belum mulai. Tenang. Nah, itulah makanya. Jadi gini, makanya kita ini punya cita-cita tentang bangsa dan negara, punya cita-cita tentang Islam, tapi kita sering diganggu. NU sering diolok-olok yang bid'ah, yang musyrik, yang kiainya sesat, yang apa. Cuman sekarang ini lebih enak karena yang alo-alo NU yang mengatakan musyrik itu di sana semua. Maka karena kau di sana, aku di sini. Ya udah itu aja ya, lain kali kita terusin lagi, udah malam. Inna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, jangan bergerak, monggo berdoa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syirri wa tatawwana 'alal ibadi wat taubah. Allahumma tahhir qulubana wa qarri 'uyunana wastur 'aratina wasfi maradana waqdi 'anna duyunana wa bayyi tujuhana warfa' darajatina waslih hajatina warham aba'ana waghfir li ummahatina wa tajawwad 'an sayyi'atina wa dhunubana wa ansur sultanana wa aslih dinana wa dunyana wa ratib lisanana wa kawi ansadana wa pari ahbabana wa kharib ansadana wa satid subula a'adaina wa ahbad ahlana wa amwalana wa nur awladana wa diyarana wa sabitna ala dinul islam wa ansurana ala kawmil kafirin bijahil bur'al niladi wa bijahil muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, antal jalilu kabiru wa ana abduka ta'im. Rabbana taghfir lana dunubana, Rabbana taghfir lana dunubana, wa kafir anna sayyatina wa taufana mal abrur. Rabbana akhrijana min hadhi wa qaryati zalimi ahluha, waj'al lana min ladunka waliya, waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabanna. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وحمد الله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir telah selesai dan kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Saya selaku pembacara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fatun qarib, pertolongan datangnya dari Gusti Allah. Syukran wa tuntum manajah wal barakah wal hidayah. Wallahul muwafiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna filana dunubana. Mohon perhatian kepada jamaah sebelum meninggalkan tempat ini. supaya mengecek kembali barangkali ada barang yang hilang ataupun barang yang ketinggalan, baik dompet, HP maupun kunci. Tolong dicek karena kami selaku panitia tidak bertanggung jawab. Sekali lagi kepada jamaah yang meninggalkan ruangan supaya mengecek kembali baik itu dompet, kunci motor atau kunci mobil, bahkan HP, headphone, karena kami panitia tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Udah. Bawah.